السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. الحمد لله. Pertama dan utama kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita teruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Telah kita sentuh dalam bab anjuran untuk kita khusyuk dalam salat. Dalam bab ini telah kita terangkan tentang khusyuk. Sebahagian daripada perbincangan lepas telah kita datangkan bahawa khusyuk adalah sebahagian daripada kepentingan atau keduduk ataupun kita kata keperluan untuk kita lakukan salat, bahkan sebagai meletakkan sebagai syarat. Maka dengan itu telah berbeza pendapat ulama berkaitan dengan hukum khusyuk. Ada sebagian melihatnya sebagai wajib, sebagai fardu, dan sebagian melihatnya sebagai sunat muakkadah. Tetapi kita katakan bahawa daripada sudut dalil yang telah didatangkan, kita dapati bahawa khusyuk adalah perintah daripada Allah. Bahkan seseorang solatnya itu adalah sebagaimana kita katakan keadaan solatnya itu bergantung kepada kadar kekhusyukan yang dia lakukan atau yang dia datangkan dalam solatnya itu. Kerana sebahagian daripada orang yang kita katakan tidak dapat daripada solatnya itu melainkan 1/6, dan ada sebahagian dapat 1/10 daripada solatnya itu, bergantung kepada kekhusyukannya dalam solat. Jadi dengan itu kita katakan bahawa solat ini perlu pada kekhusyukan, dan kekhusyukan itu adakah dia berupa daripada hati sahaja. Kita dah datangkan bahawa kekhusyukan itu bermula daripada hati, tetapi akan lahirlah dia dengan apa, dengan perilaku kita atau kelakuan kita dalam solat itu. Maknanya gerak-geri kita yang kita lakukan dalam solat itu melambangkan kekhusyukan juga. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma akal atau ma akula minha. Qad yusalli salata fala yaktub lahu minha illa sudusaha wa illa usuraha." Yang bermaksud bahawa tidaklah bagi seorang hamba itu, bagi solatnya itu, melainkan apa yang dia fahami, yang dia ta'akulkan dalam solat. Dan bagi seorang yang melakukan solat itu, tidak akan sebahagian mereka dapat solat, tidak dapat daripada solatnya itu melainkan daripada, atau tidak dicatat daripadanya melainkan hanyalah 1/6 atau 1/10 daripada solatnya itu. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa solat itu berupa juga daripada perbuatan dan juga daripada hati. Dan telah kita sentuh pelajaran lepas berkaitan dengan meletakkan tangan di atas pinggang kita, yang dinamakan sebagai cekak pinggang dan sebagainya. Dan walaupun ada beberapa tafsiran ulama berkaitan dengan cekak pinggang itu, adakah dia bernama cekak pinggang atau tidak, tetapi menunjukkan kepada kita perbuatan daripada anggota badan kita menghilangkan kekhusyukan atau mengurangkannya. Jadi itu menunjukkan sama ada menghilangkan kekhusyukan ataupun mengurangkannya. Jadi dengan itu kita kata bahawa khusyuk dalam solat adalah salah satu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada menganggap ini sebagai perintah yang wajib, ada pula melihat ini sebagai perintah yang sunat. Tapi kalau kita lihat pada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa solat itu adalah berupa daripada, atau perintah yang disuruh kita berkhusyuk itu adalah daripada perintah yang wajib. Kerana Allah SWT berfirman, "Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah kamu akan solat 5 waktu dan solat pertengahan, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk, qanit, menudiri dengan penuh, kita kata penuh apa? Penuh khusyuk. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa perintah-perintah pemeliharaan akan solat adalah perintah wajib. Berdiri untuk solat adalah wajib. Maka khusyuk untuk solat juga perlulah dapat hukum yang sama juga. Ala kulli hal, kita katakan bahawa dalam masalah ini, masalah yang penting kita ambil perhatian agar mutu solat kita itu mendapatkan tempat di sisi Allah Ta'ala. Mutu solat kita itu dapat mencegah kita daripada fahsyat dan mungkar, dan solat itu juga dapat meraihkan kita kebaikan yang Allah sediakan daripada permintaan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ini. Kerana untuk meminta bantuan kepada Allah dengan melalui solat, perlulah dengan kekhusyukan. Kalau tidak, tidak akanlah. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa istai wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah bantuan daripada solat dan daripada kesabaran dan solat, kerana sesungguhnya ini adalah berat bagi melainkan bagi orang yang khusyuk. Jadi untuk kita dapat kembali kepada Allah dalam kita meminta bantuan dan sebagainya, kita tidak dapat lakukannya dengan betul dalam kita meminta bantuan Allah melainkan keadaan kita khusyuk. Baik, kita kembali kepada hadis yang berikutnya, adalah hadis 227. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila salatihi fala yamsahu al-hasa fa innar rahmata tuwajihuhu." Rawahu al-khamsatu bi isnadin sahihin wa zada Ahmad wahidatan aw da'. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang daripada kalian mendirikan solat, maka hendaklah ia tidak mengusap kerikil kerana rahmat terdapat di hadapannya." Maksudnya mengusap kerikil, maksudnya apa? Kerikil di mana? Di kepala dia, di dahi dia. Ha, kalau kita sujud kan kadang banyak melekat kan. Kalau lebih lagi solat dia di tempat yang kita kata pasir. Ha, kita tahu bahawa masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pasir. Jadi apabila mereka sujud di situ, pastilah ada kerikil di sini. Apabila mengusapnya, maka kita lihat itu menafikan juga ataupun mengurangkan juga akan kekhusyukan. Kerana sebenarnya kalau dia benar-benar tumpukan diri pada solat, dia tidak tergerak untuk melakukan perkara yang mana boleh mengurangkan ini. Dan di situ juga menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghadapkan kepada orang yang menghadapkan diri kepadanya, dihadapkan kepadanya, kembali kepadanya adalah rahmatnya. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala menghadapinya. Dalam riwayat hadis lain menunjukkan Allah Taala berhadir di hadapannya. Jadi sebab itu kita katakan bahawa faedah daripada hadis ini menunjukkan bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapannya. Kemudian Imam Ahmad menambah satu sahaja atau biarkan saja. Maknanya biar satu saja apa? Maknanya satu kali saja. Jadi kita akan sentuh insya-Allah. Jika salah seorang daripada kalian mendirikan solat, maka hendaklah ia tidak mengusap kerikil dari wajahnya atau dari tempat sujudnya kerana rahmat terdapat di hadapannya. Kemudian Ahmad menambah dalam riwayatnya satu saja atau saja atau biarkan saja. Dalam riwayat ini ada keraguan. Kerana boleh difahami bahawa Ahmad menambah satu bahan tambahan atas riwayat yang disebutkan oleh Ibn Hajar, dengan begitu makna tambahan tersebut ialah maka hendaklah ia tidak mengusap walaupun hanya satu sahaja atau biarkan sahaja. Namun makna itu bukan yang ia maksudkan. Tafsir hadis. Lafaz hadis disebut dalam riwayat Ahmad daripada Abu Dzar, "Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang segala sesuatu, bahkan hingga hukum mengusap kerikil. Maka beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu sahaja atau biarkanlah." Jadi usaplah satu sahaja atau biarkanlah. Dengan demikian kelihatan bahawa ringkasan yang disebutkan oleh Ibn Hajar menyebabkan kerancuan makna. Seakan-akan beliau menggantungkan pemahaman pembaca hanya lafaz yang beliau sebutkan sahaja. Seandainya beliau menjelaskan dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk mengusap sekali saja, tentulah hal itu akan lebih baik. Hadis ini menunjukkan bahawa mengusap kerikil setelah memulai solat tidak diperbolehkan, sedang sebelumnya diperbolehkan, bahkan sebaiknya ia usap dahulu sebelum memulai solat agar konsentrasinya tidak terganggu saat ia mengerjakan solat. Kemudian penyebutan kerikil atau debu hanyalah mengisyaratkan keduanya adalah benda yang paling sering ditemui, sehingga ungkapan ini tidaklah menemui kemungkinan adanya benda lain. Dari sini kita katakan bahawa mengusap muka kita ataupun mengusap juga tempat depan di hadapan kita. Tapi yang membenarkan untuk mengusap di hadapan kita ialah apabila di hadapan mana ni tempat kita sujud. Kalau ada kerikil, usapnya dahulu sebelum kita mula solat. Tapi kalau dah mula solat, maka masuk dalam kategori larangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berkata bahawa illah dari larangan ini ialah untuk menjaga kekhusyukan sebagaimana disyaratkan oleh ungkapan Ibnu Hajar dalam bab ini, atau boleh juga untuk menjaga agar tidak terlalu banyak bergerak dalam solat. Supaya tidak terlalu banyak bergerak dalam solat. Jadi kerana apa? Kerana tujuannya adalah supaya kekhusyukan. Kemudian syariat juga telah menyebutkan illahnya kerana rahmat terdapat di hadapannya. Rahmat terdapat dalam hadapannya, maka hendaklah orang tersebut tidak menghilangkan apa yang menempel pada wajahnya atau apa yang terdapat pada tempat sujudnya, kecuali jika hal tersebut menyakitkannya. Dan larangan ini zahirnya menunjukkan kepada makna haram. Kepada makna haram. Jadi larangan ini makna pada maknanya ialah haram. Maknanya apa? Ini larangan, tegahan. Jazakallahu khair. Jadi kalaulah maknanya tegahan, maka dengan itu kita katakan bahawa ianya seyoginya ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, berdosa. Kenapa kita kata tegahan? Apa lafaznya? Fala yamsah, fala yamsahul hasa. Dan di sini tidak, dia adalah lebih kepada bukanlah tegahan dari surat menggunakan lafaz nahi, tetapi lafaz nahi, penafian. Maka bukan digunakan penegahan, tetapi lebih digunakan penafian. Jadi dengan itu, adakah dia dinamakan makna juga sebagai penafian, makna pencegahan, makna dia tegah. Kita kata di situ ada berbeza pendapat. Kalau gunakan lafaz tegahan dengan lafaz penafian, tidak adakah sama dia punya maksud daripadanya? Maknanya mestilah maknanya haram juga. Di sini kita lihat yang dimaksudkan, yang disepakati ulama ialah tegahan. Tegahan selalu membawa makna haram. Melainkan jika ada dalil menunjukkan dia diturunkan kepada selain haram, makruh dan sebagainya. Jadi ala kulihat, kita katakan malam bab ini daripada hadis yang telah diterangkan ini menunjukkan kepada kita bahawa illahnya adalah kerana rahmat terdapat di hadapannya. Jadi kalau sesuatu larangan atau tegahan mendapat atau didatangkan dengannya itu illah. Kita dah terangkan illah. Maknanya illahnya apa? Bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab hukum tersebut disyariatkan. Jadi illah ni kita kata sama ada mansusah atau ghair mansusah. Mansusah mana yang dinaskan ataupun illahnya tak dinaskan. Kalau illah yang dinaskan, maka kita katakan telah jelas bahawa sebab daripada hukum ini disebabkan illah ini. Tapi kalau illah yang tak dinaskan, kita katakan illahnya yang tidak diketahui. Bukan tak ada illah, tetapi tidak diketahui. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, yang Allah putuskan, semuanya ada illahnya. Faham? Eh? Setiap Allah perintah, setiap Allah larang, semuanya ada illahnya yang Allah Maha mengetahui. Cuma manusia ni apabila dia tak tahu kerana tak dapat penasan daripada Allah, maka di sini dia tidak apa kerja, ilmunya tidak dia tersingkap kepadanya. Tetapi perlulah seorang meyakini bahawa tidaklah Allah ciptakan sesuatu dengan sia-sia. Tidaklah Allah jadikan sesuatu dengan sia-sia, dan tidaklah Allah perintahkan dan larangkan sesuatu dengan sia-sia. Jadi mesti ada illah yang mana kita lihat Allah Maha mengetahuinya. Baik, tadi ala kul hal kita katakan di sini apabila nas apabila illah itu dinaskan, disebutkan, maka di sini kita tak boleh tukarkan ini kepada nas lain, illah lain. Maka hendaklah orang tersebut tidak menghilangkan apa-apa yang menempel pada wajah atau yang terdapat pada tempat sujud kecuali jika hal tersebut menyakitkannya. Jadi kalau dah sampai pada tahap menyakitkannya, perlu datang di sini bab, kita ada bab ad-darar yuzal. Kemudaratan dihilangkan. Kerana walaupun kita katakan asal perintah tu misalnya tak ada kemudaratan, tapi kalaulah terdapat dengan melakukannya ada kemudaratan, maka di situ kita lihat datanglah keuzuran. Orang solat dalam keadaan diri tak ada masalah. Orang sakit kaki sikit pun boleh solat. Tapi kalaulah patah kakinya, disuruh solat juga dalam keadaan berdiri, lepas tu dalam keadaan sujud, dalam keadaan seperti biasa, maka boleh mendatangkan dia kepada dia kemudaratan. Maka di sinilah dah jatuh hukum, atau hukum yang tadi asalnya wajib berdiri, diturunkan sehinggalah kepada keadaan dia, diturunkan kepada rukhsah atau dibenarkan dia untuk lakukan satu rukhsah solat dalam keadaan duduk. Itu keadaan yang dimasukkan sini. Apabila misalnya asalnya tak boleh kita menolakkan sesuatu, tapi kita dapati yang depan kita bukanlah kerikil tapi kaca. Macam mana? Jadi kita tolaklah walaupun kita lihat dalam solat. Sebagaimana dalam solat ini kita kalau nampak misalnya kalau kita dalam solat ini kita nampak akan apa binatang yang boleh membahayakan, nampak kala jengking, nampak apa, kita diperintahkan untuk membunuhnya. Sebab apa? Sebab tak memudaratkan kita dan memudarat orang lain. Maka di situlah kita lihat dasar atau syariat ini, maksud syariat itu ialah memelihara kita daripada kebahaya dan sebagainya. Maka dengan itu datanglah kita katakan di sini, kalau sesuatu yang boleh lebih yang menyakitkan kita itu, maka kita lihat tidaklah kita langgar akan perintah ini atau larangan ini. Tidaklah kita melaksanakan larangan ini. Kerana kita lakukan, kita menghilangkan inilah menghilangkan pada perintah Allah yang lain. Kerana Nabi SAW sabda juga, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah, a'laha kalimah la ilaha illallah, adnaha imatatul adha aditarik, wal-haya'u syu'batu minal iman. Keimanan ialah 70 lebih cabangannya, yang tertinggi ialah kalimah la ilaha illallah, yang terendah ialah mengerepikan perkara yang membahayakan di jalanan, dan sifat malu itulah sebagian daripada cabangan iman. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita, kita maksudnya larangan tersebut terpaksa kita tinggalkan kerana melaksanakan perintah Allah yang lain. Jadi dengan itu kita tidaklah melaksanakan dengan dasar pelaksanaan, tapi dengan waktu yang sama kita langgar pula perintah yang lain. Ini poinnya. Jadi dengan itu kita kata gabungan daripada pendalilan ini penting kita ambil perhatian. Baik. Dalam riwayat lain, fa fi sahih an Mu'aykib nahwu bi ghairi ta'lil. Daripada sahih daripada Mu'aykib disebutkan hadis serupa namun tanpa menjelaskan illahnya. Tak dijelaskan illahnya. Kenapa? Kerana rahmat di hadapan kita. Jadi Mu'aykib adalah Mu'aykib bin Abu Fatimah Dausi. Beliau ikut serta dalam peperangan Badar, masuk Islam di Mekah pada masa awal, ikut dalam hijrah ke Habasyah kedua dan berdiam di sana sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Beliau dipercaya menjaga stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana stempel apa? Khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Abu Bakar dan pada masa Umar, beliau dipercaya menjaga Baitul Mal. Beliau wafat pada tahun 40 Hijrah, namun ada mengatakan bahawa beliau wafat pada akhir kekhalifahan Uthman radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan hadis serupa dengan hadis Abu Zar yang lafaznya, janganlah engkau mengusap kerikil saat engkau sedang mendirikan salat, jika terpaksa adalah melakukannya maka cukup sekali sahaja untuk meratakan kerikil. Hadis ini tidak menyebutkan alasan larangan tersebut, iaitu kerana rahmat berada di hadapannya. Baik, daripada hadis yang telah kita terangkan tadi, kita dapati bahawa ada beberapa lafaz-lafaz yang telah didatangkan. Ada lafaznya umum, tidak menerangkan pengecualian satu kali. Ada lafaz yang menerangkan pengecualian tersebut. Dan ada lafaz yang menerangkan pengecualian, dia datangkan juga dengan berlafaz bahawa ianya atau illahnya disebutkan. Maknanya, rahmat di hadapan kita. Tapi ada juga riwayat lain menerangkan bahawa didatangkan dengan semuanya itu tapi tanpa dengan illahnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa lafaz-lafaz ini semua sebenarnya dalil daripada sunnah ini, kita kukuh mengukuhkan antara satu dengan yang lain. Nah. Daripada hadis yang telah kita bacakan, hadis yang 228 ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani taala kerana telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan kita katakan bahawa hadis yang kita sentuh tadi 630 daripada Musnad, ada di sini permasalahan daripada sudut takhrijnya, atau kita kata dalam takhrijnya sebahagian ulama melihat dia ada illah di situ. Muallif mengatakan isnadnya baik. Nah, Tetapi Syekh Al-Albani ada menyebutkan dalam sanadnya ada Abul Akhwas. Ada Abul Akhwas. Dan tidaklah yang mentastausikkannya, tidak mensiqahkannya, melainkan Ibn Hibban. Ibn Hibban. Maka beliau mengatakan bahawa tidak sabit dia punya adalah dan kehafalannya. Atau penghafalannya. Ha. Tapi kalau kita lihat pada sudut dalil yang lain, didukung dengan dalil lain, menunjukkan bahawa hadis ni jatuh kepada hadis yang sahih juga. Kenapa? Kerana kita lihat pada hadis yang selepasnya, Afis Sahih Al-Mu'aykib, tapi tanpa ta'lil. Jadi kita dalil yang tanpa ta'lil ini lebih kukuh lagi. Baik. Kerikil kita tahu batu-batu kecil lah. Yang apa? Yang selalunya bersamaan dengan pasir-pasir. Dan batu-batu kerikil ini batu-batu yang kita kata pasir yang besar dia punya size dia lah bentuknya. Saya nak keluarkan sikit faedah bahawa ulama mengatakan bahawa faedah daripada taubat mengatakan bahawa lal kabiratu ma'al istimrar lal kabiratu ma'al istighfar walal saghirata ma'al israr kama qala, bahawa menerangkan bahawa dosa besar ni tidak boleh dianggap besar kalaulah sentiasa beritahu dia datang dan disertai dengan istighfar keampunan kepada Allah Taala. Dan tidaklah namakan dosa itu dosa kecil kalaulah berterusan dilakukan. Kerana dosa-dosa kecil itu besar. Akan jadi besar. Terkumpul kerana nama sebab itu sebagian ulama mengatakan dalam syair ini. Mengatakan jangan kamu memperlekehkan dosa-dosa kecil. Kerana gunung yang besar ini daripada batu-batu kerikil. Dia kata gitu. Maksudnya gunung yang besar ini kalau kita lihat semua. Kalau kita, adalah sebenarnya daripada batu-batu kerikil kecil semua. Kumpul jadi gunung misalnya. Kalau begitulah maksud dia. Jadi poin inilah kita katakan dalam masalah ini berbezalah kita kata kita keluarkan faedah saja tadi. Saya teringat dia punya syair je. Jadi saya nak datangkan aja. Kerikil batu kerikil hasa. Ala kulli hal kita katakan daripada hadis yang telah kita datangkan ini dapat kita mengambil faedah. Apa boleh dimaksudkan dengan rahmat di sini? Dimaksudkan dengan apa? Dengan keampunan, dengan kemaafan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala merahmati hamba-Nya, Allah akan mengampunkannya. Sebab itu inna rahmatullah qaribu minal muhsinin. Allah rahmat Allah dekat pada orang yang melakukan kebajikan. Bahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atasnya rahmat. Maknanya untuk mewajibkan ke atasnya untuk merahmati akan kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan ke atas dirinya ini rahmat. Bahkan rahmat Allah meliputi akan kemurkaannya. Dan dengan itu menunjukkan apabila seseorang itu mendapat rahmat Allah, maknanya mendapat keampunannya. Sebab itu apabila seseorang itu dimasukkan, kita tahu bahawa seseorang tak akan masuk syurga melainkan dengan rahmatnya. Dengan diliputi rahmatnya. Jadi kalau seorang diliputi rahmatnya, maknanya dapat keampunan Allah Ta'ala. Dan seorang kalau dapat keampunan Allah, dia insyaAllah berjaya. Jadi poin yang kita terangkan ini adalah rahmat ini kita boleh katakan juga dapat keampunan dan dapat kemaafan. Kerana Nabi SAW telah menerangkan dalam satu hadis, menerangkan bahawa tidak lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amali wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadani Allahu bi rahmati minhu. Nabi SAW bersabda, tidak seseorang yang akan memasuki syurga Allah dengan amalannya. Sekali-kali tidak ada seorang akan masuk syurga Allah dengan amalannya. Walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku. Melainkan Allah meliputi rahmatnya ke atasku. Jadi menunjukkan kepada kita, sekiranya Allah meliputi rahmatnya ke atas kita, barulah kita akan dapat memasuki syurga. Maksudnya Allah, kalaulah Allah meliputi rahmat ke atas kita, maka kita diampunkan. Kerana seseorang yang masih ada dosa, adalah di antara janji, di antara keadilan Allah, ialah Allah mengazabnya. Jadi keadilannya. Tapi kerana apabila dia telah merahmatinya, maka dia telah mengampunkan dan memaafkannya. Maka dengan itu, dia memasuki syurganya. Itu maksud dia. Jadi sebab itu kalau kita lihat daripada sudut rahmat ini, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita untuk bertaubat kepadanya. Kerana rahmat Allah bahawa Allah zu rahmatin wasi'ah, mempunyai rahmat yang sangat-sangat luas. Naam. Dan seseorang apabila khusyuk terhadap Allah, menghadapkan diri kepada Allah, bermakna apa? Bermakna dia sedang ingin mendapatkan rahmat Allah. Kerana apabila dia minta Rabbil firli warhamni, semua dia minta Allah telah ampunkan dosanya, mengalihkan rahmatinya dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yardha alaikum. Baik, ala kulli hal. Naam. Baik, kita pergi pada hadis yang faedah daripada sini. Maka di sini kalau kita lihat dia sebagai, kalau dia sebagai satu perintah yang kita, atau kita sebagai satu larangan daripada Allah, maka kalau laksanakannya boleh jatuh kepada haram. Tetapi kita katakan bahawa di sini menunjukkan bahawa melakukan perkara itu adalah makruh hukumnya. Tak sampai kepada haram. Walaupun lafaz kita kata, kalau lafaz larangan. Cuma kita kata, saya katakan tadi bahawa kalau larangan, kalau lafaz-lafaz nahyun, fala tamsah. Itu lafaz kuat lagi daripada fala yamsahu. Fala yamsahu. Jadi dengan itu kita katakan bahawa sebab itulah bahawa sebagai ulama melihat dia sebagai makruh. Maksudnya tak sampai haram. Tapi kalau memang lafaz ni lafaz apa nahi tegahan gitu, kita kata dia boleh sampai. Kenapa? Kerana lafaz lebih kukuh, lagi kuat lagi. Tapi ala kulli hal kita katakan masalah khilaf. Jadi dengan itu kita lihat sebagai masyayikh melihat bahawa mengusap menyapu, bahasa Melayu yang lain, menyapu muka kita daripada kerikil-kerikil itu, hukumnya makruh. Nah, mengusap, menyapu, boleh. Kemudian kita lihat juga di sini bahawa hikmah daripadanya adalah, daripada illah tersebut kita boleh keluarkan hikmah juga bahawa adalah kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dia berada di hadapan kita. Baik, kemudian kita lihat daripada surah ini juga dapat kita mengeluarkan faedah. Kerana apabila seorang mula melakukannya, atau kita kata tak ada tegahan langsung perkara tersebut, apa berlaku? Tak ada tegahan pun. Kalau ada tegahan, kita lihat akan berkurangan orang melakukannya kerana tegahan. Jadi manusia ni kadang-kadang kita lihat, dia kalau ikut daripada surah kekhusyukan yang betul dia ada perolehi, kita kata insyaAllah tak lakukan lah. Tapi kadang-kadang dia tak khusyuk. Jadi dia untuk, kalaulah tak ada larangan untuk menunjukkan itu tidak khusyuk atau tidak menafikan kekhusyukan, dia tak akan lakukan. Dan itulah masalah manusia juga. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Bahawa manusia sebenarnya kita lihat adalah paling banyak dalam melakukan penjidalan, perdebatan. Kalau apa pun dia, apa dalil awak? Ianya makruh. Tak ada dalil, tak ada apa-apa lah. Maksudnya tak menafikan khusyuk. Tapi setelah datang dalil, masih nak lakukan juga. Maka di sinilah kita katakan bahawa dalil itu adalah menunjukkan kepada kita bahawa ianya adalah menafikan kekhusyukan juga. Jadi itu poin kita kata, yang kita kata bahawa illah ini memainkan peranan yang besar. Dan dia datang sebab itu dimasukkan dalam kategori, kalau tak ada illahnya, tak ada dia punya dalil ini, dia tak dapat didatangkan dalam bab menjaga atau anjuran berkhusyuk. Tapi kerana didatangkan illahnya, dan juga kita lihat bahawa larangan ada tegahan-tegahan seperti ini, dapat dikeluarkan faedah bahawa ianya adalah membawa kepada pengurangan khusyuk dalam solat kita. Kalau dibenarkan hanya sekali, ialah kalau yang besar-besar tu, okeylah, yang kecil pun kita kata tak masalah. Apa dia? Sakit. Kalau yang besar tajam tu pun sakit. Sebab tu kita kata yang sakit boleh tak terkecuali, kita tu boleh. Sampai yang sakit yang ini. Tapi ada ketika kita lihat apabila kita sibuk sangat dengan benda ni, dah biasa kan? Kita buat juga benda tak sakit pun kita buat. Dan apabila kita lakukan sentiasa sibukkan dengannya, menyebabkan kita kadang-kadang tak ada benda pun. Kadang sekarang kita punya solat sekarang ni bukan di tempat-tempat seperti itu. Jadi orang masih lagi nak bersihkan, ada abuk sebagainya. Abuk-abuk saja. Biasa je. Apatah lagi kalau betul-betulkan barangan kita. Kalau ini dah tak dibenarkan, jadi orang yang keluarkan kita kata kita lah, jangan kamu alter-alter awak punya apa? Awak punya shimak lah, jambul lah apa, solat songkok lah, kerana dia menafikan khuluk. Dia kata, apa dalil awak? Dia dah kata dalil pula. Kita katakan dalilnya ialah sebagaimana Nabi SAW, hatta kerikil yang mana kita katakan boleh tidak menyebabkan ketidaksenangan kita pun, kita larang-larang, apatah lagi benda tak menyebabkan kesenangan, apa ketidaksenangan. Hanya kita lihat apa kita rasa macam orang lihat mungkin tak cantik. Itu saja kita lihat. Jadi dengan itu, kita tak perlu sebenarnya sibukkan diri kita dengannya. Sebab itu kadang-kadang apabila tak ada dalil seperti ini, susah kita nak berhujah juga dengan orang-orang yang misalnya melakukan perkara-perkara seperti tadi. Sebab itu ini adalah hikmah, di antara hikmah Allah SWT melarang kita daripada melakukannya. Jadi dengan itu kita kata, kalau kita lihat daripadanya adalah sebab daripada menafikan kekhusyukan, sama ada keseluruhan atau kesebahagian daripadanya, maka sebab itu tidak sepatutnya adalah menjadikan kita sentiasa memelihara agar dapatkan rahmat tersebut. Yang mana juga kita lihat, begitu juga kepada kita jauhkan daripada kita menyebabkan kita katakan kita dalam perbuatan-perbuatan kita, pergerakan kita, pergerakan yang tidak khusyuk. Sebagai ulama melihat bahawa bekas-bekas yang menjadi sebab atau bekas-bekas yang telah menjadi kita sujud itu adalah merupakan kesan-kesan daripada zikrullah ta'ala. Kesan-kesan daripada zikrullah ta'ala. Maka itu juga merupakan rahmat. Jadi apabila kita menghilangkannya daripada kita, itu juga kita kata menghilangkan akar rahmat. Di situ daripada surat itu mereka keluarkan faedah. Sebab tu kita kalau sujud, kita bacakan apa? Kita zikir itu tidak di depan kita. Tempat sujud kita. Jadi dengan itu kita, sebagian ulama melihat bahawa, sebagai contoh misalnya Syekh Basam rahimahullah melihat bahawa apabila kita menolak pada bekas-bekas asar-asar keberibadatan kita. Asar-asar ibadatan kita. Sebagaimana kalau kita berwudu, asar-asar itu jangan kita hilangkan. Sebaiknya kalau tak boleh, tidak kerana ada memudaratkan kita, itu masalah lain. Tapi kalau tak memudaratkan kita, kalau tempat di negeri kita dan sebagainya, kita tak ada masalah, kita berwudu basah sampai kering sendiri tak kisah. Lebih baik juga demikian. Itu meninggalkan kesan-kesan peribadatan. Ala kulli hal, kita katakan bahawa dalam masalah ini penting kita mengambil perhatian dari sudut rahmat yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala merahmati sebenarnya golongan hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah kepadanya dengan keadaan yang bersungguh-sungguh. Kita pergi hadis ke 229. Nah, silakan. Sanadnya kira sah. Maknanya kalau kita lihat pada hadis tersebut, dia kata apa? Da'if Abu Daud kan? Kita lihat daripada sudut dia, kalau masalah hadis, satu hadis tersebut, kalau dia da'if, tidak bermakna dia tak boleh dipakai. Kenapa? Kerana hadis itu yang da'if tu kemungkinan datang daripada mutaba'ah yang lain. Mutaba'ah kita ikut, kita cari daripada jalan-jalan lain, dapati ada jalan lain yang meriwayatkan hadis serupa seperti itu. Dan riwayat ini atau jalan ini, jalan yang sahih riwayat ini. Jadi hadis tu daripada sudut apa, hadis yang kita sebutkan perawinya begini, daripada sudut ini riwayat ini, kita kata da'if daripada sudut sanad ni. Kerana ada Abu Al-Ahwas tadi sebagai Syekh Al-Bani yang menerangkan. Tetapi daripada sudut lain pula kita lihat ada hadis yang serupanya didatang dengan daripada Bukhari dan Muslim, yang kita kata bahawa dia sahih dah tentu. Tapi tak ada dari situ berapa yang disebutkan dalam ada hadis tersebut. Jadi illahnya tak ada. Jadi kalau illahnya tak ada, kita kata illahnya yang dipertikaikan dengan kesahihannya kerana yang lain, riwayat lain semua sama-sama sahih. Jadi hadis ini sebenarnya bukan da'if dari sanad, tapi boleh naik kepada kita katakan hasan. Li khairihi, bukan hasan di zatihi, di khairihi. Jadi ada juga hadiat, ada juga kita lihat kalau kita pergi pada pendalilan tadi, kita akan lihat ada sebahagian meriwayatkan hadis-hadis yang agak perawi-perawi yang saduk, tetapi boleh jadi sahih juga. Di situ kita akan belajar insya-Allah bab usul hadis lah. Sebenarnya usul hadis ni, bab usul hadis ni berat sikit. Kerana ada dengan contoh-contoh, kemudian kita nak kena faham dulu dengan istilah-istilah. Istilah-istilah ulama berkaitan dengan sahih, dhaif, hasan dan hasan, hadis yang boleh diterima dan dia tak boleh terima, hadis yang kita katakan yang boleh diterima pula macam mana keadaannya, ada yang dinamakan hasan di zatihi, hasan di ghairihi, sahih di zatihi, sahih li ghairihi dan hasan li zatihi, hasan li ghairihi, dan berapa banyak bab yang kita akan sentuh kalau kita masuk bab ini. Jadi insyaAllah kita akan pilih nanti. Saya rasa dah ada karangan kitab Syarah Al-Baiquni ya. Agak baik untuk kita gunakan sebagai dasar kita dari sudut apa pembelajaran kita tentang ilmu mustalah hadis. Yang kita boleh masukkan sedikit sebanyak je lah daripada sudut ini. Tapi kalau kita tak belum lagi sentuh bab itu, kita belum boleh bincangkan. Kemudian itu baru sikit saja, baru saja mukadimahnya. Dia ada, kalau kita lihat bagi pada alfiahnya, alfiah lagi panjang lagi. Maknanya dia bukan saja berapa puluh hadis saja, berapa puluh matan saja untuk disyarah, tapi 1,000 matan. Iaitu sama ada alfiah Iraqi, Imam Al-Iraqi atau Imam Suyuti, alfiah Suyuti. Dia bukan dia itu, bahkan kita itu macam mana nak aplikasikannya juga kita harus pelajari. Jadi ilmu hadis ni sebenarnya agak payah. Agak payah pertama untuk kita menguasainya. Menguasainya susah. Sebab tu kita lihat ulama-ulama hadis yang mahir dalam bab ini, dia jadi rujukan kepada golongan-golongan apa? Fuqaha, golongan-golongan apa? Misalnya mereka-mereka yang dalam bidang-bidang tertentu, bidang akidahnya, bidang apa sebagainya. So balik kepada ulama-ulama hadis supaya memastikan akan hadis-hadis mereka. Kerana bidang-bidang mereka, bidang-bidang hadis ini agak mendalam. Kalau kita masuk pun kita hanya boleh masuk secara apa? Secara fahaman konsep sahaja. Untuk kita kita kenal pasti sebagainya agak makan masa. Untuk kita nilai dan kita terus mendatangkan kita kata pembidasan terhadap pensahihan, pendhaifan hadis-hadis juga memakan masa juga. Jadi kita katakan kita cuba ringankan bab tersebut. Kalau boleh kita sentuh dasar-dasarnya, kemudian insyaAllah kita akan mempelajari bab tersebut secara khusus. Kalau selesai kita usul fikir dulu. Usul fikir masih banyak lagi. Nah. Baik. Kita bagi pada hadis 229. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله على آله وسلم عن الالتفاتات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري والترمذي وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع. نعم. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam solat. Maka beliau bersabda, perbuatan itu adalah pencurian yang dilakukan syaitan dari solat seorang hamba. Jadi ikhtilasun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat At-Tirmizi dan yang ia sahihkan disebutkan, hindarilah olehmu menoleh dalam solat, kerana menoleh dalam solat adalah kehancuran. Ini kebinasaan, halakatun. Jika terpaksa harus menoleh, maka cukuplah dalam solat sunat saja. Kerana menghilangkan khusyuk. Kalau orang dah tengok, halo, ada orang pakai sejadah aku. Ada orang misalnya. Jadi kita kata solat tu terganggu lah. Walaupun pada awal yang cuma nak bahasa Melayu ni, untuk menjeling sikit je. Menjeling sikit saja. Tetapi kita lihat dah jadi macam perasaan kita ataupun kata-kata kita mula apa lintasan-lintasan mula datang. Jadi kita kata inilah syaitan, dia curi kita punya pandangan supaya curi kita punya khusyuk juga. Kerana khusyuk kalau dah dicuri dah kurang pahala kita. Kalau pun dia tak dapat hilangkan kita daripada solat, dia tak dapat menyebabkan kita malas untuk solat, dia hilangkan pahala kita dalam solat. Sebab itulah kita kata talbisatu syaitan. Maksudnya tipu daya syaitan ni pelbagai kita kata. Dia sama ada dia dapat terus buat orang tak solat, atau orang tak nak solat tak apa, dibenarkan solat tapi solatnya dapat pahala, pahala yang berkurangan, atau solatnya sia-sia dan sebagainya, atau solatnya didatangkan dengan sifat-sifat sum'ah rum'ah riak dan sebagainya. Nah. At-Tibi berkata, hal tersebut disebutkan pencopetan, pencurian. Kerana saat mendirikan solat, seorang hamba sedang menghadap kepada Tuhannya. Selama itu syaitan selalu mengincar saat hamba lengah, mana mengambil sempat kesempatan. Dan ketika hamba tersebut menoleh, syaitan segera mengambilnya. Jadi dengan itu kita katakan dia adalah jalan di mana, ataupun kita kata kita buka rongga ke kebinasaan. Biasanya kita kata rongga kebinasaan. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan tadi, bahawa dia ini adalah kebinasaan. Fa innal iltifati fis salati halakatun. Bukan iltifata. Kalau ban iltifata, okey. Fa innal iltifata, kerana saya ingatkan tadi dia jamak. Fa innal iltifata fis salati halakatun. Maka pengerlingan ataupun menoleh-menoleh ke dalam solat itu adalah kebinasaan, kehancuran. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa jangan buka peluang. Jangan buka peluang, kerana kalau ada buka peluang maka bermasalah kita. Hadis ini menunjukkan bahawa perbuatan tersebut dibenci. Jumhur ulama berpendapat bahawa selama perbuatan tersebut tidak menyebabkan berpaling dan berkiblat baik dengan dadanya atau seluruh lehernya, ia tidak membatalkan solat. Alasan makruhnya berpaling ini ialah kerana akan mengurangi kekhusyukan, sebagaimana disebut disyaratkan oleh Ibn Hajar yang telah memasukkan hadis dalam bab khusyuk ini, atau mungkin kerana hal itu akan menyebabkannya berpaling ke arah kiblat dengan sebahagian anggota badannya, atau kerana ia akan memalingkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebagian disyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ibn Majah, dan Ibn Majah daripada Abu Dzar, لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه أخرجه أبو داود والنسائي. Jadi kalau kita lihat juga di sini, ikhtilas yakhtalisuhu syaitan, makna iltifat berpalingnya bukan saja bermakna mengeling mula. Lepas tu kalau kita berpaling, lepas tu mulalah dia berpaling badannya sekali. Jadi itu kita kata berpaling badan, maka dia terus terkeluar daripada solat. Manakala berpaling muka juga kita kata menyebabkan Allah SWT berpaling daripadanya. Kerana daripada hadis yang ini kita menunjukkan kepada kita, hadis Abu Daud dan Nasa'i, Allah sentiasa menghadap ke arah hambanya selama hamba tersebut tidak menoleh. Jika hamba tersebut menoleh, maka Allah akan menoleh daripadanya. Jika hamba itu berpaling mukanya, maka Allah berpaling daripadanya. Sebab itu kita lihat berpaling, pemalingan selalu datang daripada hamba, maka Allah berpaling daripada hamba tersebut. Sebab itu kesesatan juga begitu. Seseorang tak akan sesat melainkan dia mula nak kesesatan. Barulah dia sesat. Allah tak akan berpaling daripada dia. Sebab itu Allah Taala berfirman, "Faman zaghu azaghallahu qulubahum." Barang siapa berpaling, Allah akan memalingkan hati-hati mereka. Maksudnya berpaling daripada sudut misalnya daripada hidayah Allah, maka Allah akan memalingkan hati-hati mereka. Kerana orang yang tidak mahu hidayah ni tidak akan dapat hidayah. Sebab itu orang-orang yang Allah menyesatkan bukan menyesatkan orang-orang yang muhsinin. Allah tak menyesatkan orang muttaqin, tapi Allah menyesatkan fasikin. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah Allah menyesatkan melainkan orang-orang yang fasik. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa orang yang fasik inilah yang menjadi sebab baginya dapat kesesatan. Sebab itu apabila Allah mengatakan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah yang berikan hidayah, tak ada orang yang boleh berikan dia kesesatan, dan siapa yang Allah berikan kesesatan, tak ada siapa yang boleh berikan dia petunjuk. Kerana Allah SWT akan menyesatkan seseorang yang inginkan kesesatan. Sebab itu tidak ada kezaliman kepada dia beri sandarkan kepada Allah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi walaupun sebesar biji zarrah sekalipun. Sebab itu tak ada orang yang boleh mengatakan dia disesatkan, Allah Taala pernah buat, tak ada. Kalau kata gitu, dia kata ini menunjukkan ke menunjukkan apa? Kepincangan akal dia. Kerana dialah yang pertama tidak mengingin merubah dirinya. Sebab tu Allah Taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum selagi kaum ini tidak mengubah diri mereka sendiri. Kalau dia mengambil langkah keperubahan, barulah Allah SWT, Allah Taala berfirman, sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan membukakan baginya jalan-jalan kami. Jadi, kira jalan-jalan hidayah ni kalau siapa mengambilnya pasti akan dapat hidayah. Jalan-jalan kesesatan siapa ambil pasti akan dapat kesesatan. Jadi dengan itu kita kata itu keluar oleh itu yang lebih ekstrim kan, kita kata kerana apa? Kerana kesesatan lebih dahsyat lagi. Begitulah dalam solat sebenarnya kita lihat. Kalau kita nak menghadapkan diri kepada Allah, kalaulah kita sedang menghadapkan diri kepada Allah SWT dalam solat kita, kita tahu Allah sedang menghadapkan diri kepada kita. Tapi apabila kita mula berpaling daripada Allah, kerana kita di situ menunjukkan bahawa ada lebih besar daripada kita menghadapkan diri kepada Allah. Menyebabkan Allah SWT berpaling daripada kita. Mana kepentingan, ada kepentingan lain daripada kepentingan menghadapkan diri kepada Allah? Tak ada sebenarnya. Tapi kalau ada seseorang hamba yang melihat bahawa ada sesuatu yang boleh memalingkan dia daripada Allah, menunjukkan apa? Menunjukkan di sisi hatinya itu apa, penghadapan dia kepada Allah ini tidak ada nilai sebenarnya. Sebab itulah apabila Allah dilakukan demikian, Allah berpaling daripada dia. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa pentinglah kita nak bagaimana kita inginkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berpaling daripada kita. Kita harus pertama sekali mengambil berat terhadap solat tersebut. Menjaga kekhusyukan kita supaya jangan syaitan mengambil jalan langkah untuk mengambil kekhusyukan daripada kita. Kalau dia dibenarkan, akan berlakulah ketidakkhusyukan yang mana kita hindarkannya, kita tahu bahawa dia akan menyebabkan kerugian kita. Ada yang mengatakan bahawa larangan ini berlaku jika menulis tersebut tanpa alasan, kerana telah diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis saat Nabi SAW tiba sedang dia sedang menunaikan solat zuhur, dan orang-orang menulis saat Rasulullah SAW muncul pada waktu beliau sedang menderita sakit sebelum beliau wafat, yang Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada mereka. Seandainya mereka tidak menulis, mereka tidak akan mengetahui kedatangan Rasulullah SAW dan tidak akan memahami isyarat beliau, yang kemudian beliau mendiamkan perbuatan mereka tersebut. Jadi kalaulah di sini, sebagai melihat bahawa kalaulah pemalingannya itu pemalingan yang tidak beralasan, masuklah kategori ini. Tapi kalau beralasan, kita ada tak masalah. Sebagai contoh misalnya, yang beralasan. Apa sebagai beralasan? Kita tengah solat, lalu datang orang apa ahli kita memekik, memanggil kita. Kita kalau kita tengok dan kita dapati bahawa pekikannya lain daripada biasa. Di sini kita harus mengambil timbangan sama ada boleh membatalkan kita solat kita atau tidak. Kerana kalaulah memang menyebabkan kemalangan atau menyebabkan misalnya nyawanya terancam dan sebagainya, maka kita bolehlah meninggalkan solat kita tersebut. Tapi kalau hanyalah kerana nampak lipas, terpekik misalnya, kita kata tak perlulah kita ini kan. Jadi kita kata inilah masalahnya. Jadi itu poin yang kita terangkan ini, bahawa dalam buat pemalingan wajahnya juga, kita dasarnya tak boleh. Tapi kalau ada dasar-dasar sebab-sebab yang tertentu yang menyebabkan seorang tu perlu menoleh, kita ada masalah lain. Misalnya kita nak membetulkan saf kita misalnya. Kita dapati ada orang sebelah kanan kita, di belakang dia tak masuk juga saf tersebut. Kita memaling badannya, tengok dia tak masuk, baru kita masuk. Jangan kita masuk, nak masuk dia masuk, jadi situ jadi masalah. Jadi ada pemalingan yang kita lihat bukan pemalingan daripada sudut memalingkan diri kepada Allah Taala, bermunajat kepada-Nya, tetapi adalah lebih kepada untuk kita membetulkan saf untuk sebab-sebab tertentu. Jadi di situ kita katakan ada dia punya sebab. Kemudian apa dan faedah yang kita dapati adalah memalingkan wajah muka daripada solat itu adalah hukumnya makruh, melainkan dengan hajat yang diperlukan. Sekiranya kerana sebab-sebab hajat, atau kalaulah di situ ada hajat untuk memalingkan, seperti misalnya takut kedatangan musuh, kalau solat khauf misalnya. Solat khauf, tuduh ke bawah dia tengok sujud. Tidak, kita tengok musuh mana. Kenapa tujuan yang kita memaling muka? Kerana kita nak pastikan musuh tidak melakukan apa-apa kepada kita. Itu dalam solat khauf. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa yang dilarang apabila kita dalam keadaan solat yang tak memerlukan kita berpaling. Begitu juga untuk kita memastikan misalnya bahaya daripada mana lain. Takut situ kawasan banyak apa, banyak singa. Itu solat. Pastikan bahawa kalau kita solat khauf dua berjemaah pun kita tahu bahawa kita lakukan dengan keadaan yang bertepatan. Maksudnya tidaklah sampai membahayakan diri kita dan orang lain. Maka di situ ulama kata kalau ada sebab-sebab tersebut tidaklah dimakruhkan. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Sahal Ibn al-Ham daripada Hanzaliyah kata Ibn Hanzaliyah berkata Sahal bin Ibn Hanzaliyah berkata thuwiba bis salati subuh fa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaltafit ila syi'ab wa kana qad arsala farisa min al-lail yahrisu. Maka berkata bahawa telah diazankan untuk solat subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat, kemudian dia berpalingkan wajahnya ke daerah Syi'ib, mana daerah satu kawasan yang mana lepas tu beliau telah menghantar seorang penunggang, mana yang menjaga faris, mana seorang yang apa menunggang kuda untuk menjaga akan kawasan tersebut. Jadi situ kita lihat ada sebabnya. Jadi dengan itu kalau kita ada sebab-sebab tertentu, tidaklah kita celanya. Tapi kalau tak ada sebab, inilah masuk dalam kategori pergerakan-pergerakan yang tidak datangkan melainkan kekurangan daripada kekhusyukan. Maka pemalingan ini dimakruhkan, kita memalingkan kepala dengan leher sekali. Manakala kita lihat, kalaulah misalnya dia berpusing dengan badannya sekali, maka sehinggalah dia membelakang atau dia berpaling daripada kiblat, maka di sini batallah solatnya. Jadi pergerakan yang dilarang atau makruhnya apabila berpaling dengan mukanya. Tapi kalaulah sampai kepada badannya sekali, kita kata batallah solatnya. Berkata Ibn Abdul Bar, jumhur ulama atau jumhur fuqaha mengatakan bahawa memalingkan sedikit tidaklah membatalkan solat. Sebab daripada pemakruhan ini adalah sesungguhnya ia akan mengurangkan seseorang dalam solatnya itu kekhusyukan. Dan apabila dia akan memalingkan seseorang daripada menghadapkan diri ini kepada Allah Subhanahu Taala. Dan dengan itu menyebabkan Allah berpaling daripadanya. Kemudian kita tahu juga pemalingan ini disebabkan daripada tipu daya syaitan. Syaitan yang menyebabkan kita lakukan demikian. Kerana kalaulah kita dalam keadaan yang penuh khusyuk, tidaklah kita sibuk dengan benda-benda yang tidak ada faedah pemusingan kita atau pemalingan muka kita kepadanya, maka sudah tentulah kita keadaan kita tu lebih khusyuk lagi daripada kalau kita memalingkan ini. Pejam mata pun kita kata bukanlah sunnahnya. Sebenarnya solatnya dalam keadaan membuka mata. Ada sebagian kata dia kalau solat pejam mata lebih khusyuk. Kan? Kita kata tidak. Bahawa solat dengan pejam mata mendatangkan ngantuk lagi ada. Sebab tu kalau kadang-kadang kita buka mata pun boleh tertutup. Kerana pengantuk datang. Apa tak lagi kalau kita tutup. Kemudian kita kata bahawa tidak ada dalil yang menyuruhnya pertama. Macam mana kita kata lebih baik, lebih khusyuk kalau tak ada dalil yang menunjukkannya? Jadi apabila kita kata demikian, dan juga kita dalam solat ni ada perintah-perintah lain yang kita disuruh. Bukan saja untuk kita solat menghadap kepada melihat kepada tempat sujud. Tetapi juga kalaulah misalnya datang binatang yang membahayakan, kita boleh bunuh. Kalaulah misalnya ada saf di depan, kalau apa perlu kita masuk. Kalau tutup matanya macam mana nak buat? Begitulah keadaannya kalau kita tutup mata. Bagaimanakah kalau misalnya ada orang, misalnya kalau kita solat sendirian, ada orang nak berjalan di hadapan kita, melintasi di hadapan kita, kita boleh menolaknya, mengapa menghalangnya daripada meneruskan niatnya itu. Tapi kalau orang tutup mata, dah berapa puluh orang jalan pun dia tak kisah pasal tutup mata. Ha. Jadi kita katakan bahawa sebenarnya tutup mata tidak mendatangkan khusyuk dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa dia lebih khusyuk daripada yang lain. Ha. Kalau gitu solat tutup lampu boleh tak? Kalau ada lampu. Kita tu kalau memang kita tak membazir nak tutup lampu tak kisahlah. Tapi kalau kita katakan memang tak ada mudarat kita buka lampu, tak ada kelebaikan dalam kita menutupnya sebenarnya. Ha. Melainkan kalau kita lihat daripada sudut pembaziran kita tak mampu nak bayar sebagainya, itu lain cerita lah. Ha. Tapi kalau kita kata biasa ni orang buka lampu ni biasa tak. Jangan cari masa cari peluang untuk solat je tutup lampu. Ha, itu kena kita katalah dah lain macam. Kalau memang dia tutup lampu memang sentiasa tak ada usaha jaga nak apa kos elektrik, tak ada masalah lah. Ha, tak perlu kita susah bayar untuk buka lampu untuk solat. Ha. Tapi kalaulah misalnya dia khusus saja nak solat mesti tutup lampu, kat mana dia boleh tutup lampu, kita kata tak boleh. Ha, sama hukumnya kita kata tidaklah disyariatkan, bahkan kita kata kalau dia anggap itu lebih baik, kita kena minta penjelasan apa dalilnya lah. Nah, kemudian juga kita lihat bahawa dari sini faedahnya daripada hadis ini juga adalah menunjukkan kepada kita sebagai Nabi, sebagai yang dalam hadis menerangkan bahawa ianya adalah kebinasaan ataupun ianya adalah kehancuran, sebab kehancuran. Kerana apakah yang lebih menghancurkan atau lebih kita membinasakan seseorang itu lebih daripada musibah yang jatuh daripada agamanya, bukan pada dunianya. Ha, di sini kita nak keluarkan faedah bahawa musibah yang lebih besar ini adalah musibah yang jatuh kepada pada kita kata musibah yang jatuh kepada dalam kepada agama kita. Lebih besar lagi daripada musibah yang jatuh kepada dunia kita. Sebab itu dalam kita doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wah, kita ya Allah janganlah jadikan musibah kami pada dalam agama kami. Kerana musibah dalam agama lebih besar daripada musibah yang lain ni tiba-tiba. Kita tak makan, tak minum, ringan. Masih bolehlah kita kata bertahan sebagainya. Tapi kalau sebabkan kita dapat musibah dalam agama sebab tu kita solat tak khusyuk, lagi bahaya. Lagi merugi. Itu kalau tak solat tak khusyuk, ada lebih dahsyat daripada itu. Mula tinggalkan solat, mula tak jaga solat, lagi teruk lagi. Sebab itu kita katakan musibah yang paling besar ialah musibah agama. Kerana solat adalah merupakan syiar yang terbesar, teragung. Sebab itu dalam doa, dalam asar yang kita bacakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alhu akbar hammina. Jangan jadikan dia pula sebaik dunia, apa dunia ini pula akbaru hammina. Dunia ini sebagai lebih paling besar kerisauan kita. Ha. Jadi kita katakan dengan ini menunjukkan kepada kita solat lebih utama, lebih besar lagi, lebih agung daripada apa yang kita perolehi sebenarnya. Terlebih lagi dalam masalah kita nak dapatkan rahmat Allah, nak dapatkan kita kata keridhaan Allah. Lebih besar, tak boleh digadaikan dengan apa sekalipun. Walaupun dengan kita menoleh kita punya wajah kepada sesuatu. Kerana dengan menoleh ni akan menyebabkan kita mendapat kekurangan daripada solat itu sendiri, kekhusyukannya. Sebab itu sebagai ulama mengambil sebab daripada kenapa ulama mengambil hadis ini sebagai karaha, kerana tidak sampai kepada pembatalan solat. Kalau dia datang ke dalil ini menerangkan bahawa batal solat itu, maka datanglah hukumnya haram. Tapi kerana tidak datang di situ dalil menerangkan bahawa orang yang melakukan ini batal solatnya, maka dengan itu kita katakan dia sampai makruh sajalah. Tak sampai kepada haram. Walaupun larangan ada. Tetapi kerana apa? Kerana tidak sampai kepada Allah, sampai kita dianggap solat kita tu solat yang batil, yang tak sah, maka dengan itu kita kata dia masih lagi makruh. Maknanya makruh ni buat kita tinggalkan? Tinggalkan. Apa saja makruh kita tinggalkan. Ada orang berujar, ni makruh aja tak kisah hukum nak lakukan. Tak, makruh pun kita tinggalkan. sebenarnya. Kerana pertama kita kata kita dah belajar tentang tentang larangan tu, dia ada dua macam. Larangan Allah, kita kata perintah Allah SWT umum. Perintah sama ada untuk kita mengerjakan atau perintah untuk kita meninggalkan. Perintah untuk kita meninggalkan, kita kata sama ada ditekankan mesti atau tak ditekankan. Atau begitu kita katakan dengan jazm, kita kata. Dan juga kita lihat perintah untuk kita tinggalkan pula. Ada dua macam. Sama ada kita mesti tinggalkan itu dengan jazm atau tidak didatangkan dengan jazm. Jadi di sini menunjukkan yang nama atau erti atau lafaz makruh ini sebenarnya adalah tegahan. Tetapi cuma tak dijazmkan. Jadi kalau kita berani untuk lakukan larangan-larangan Allah, menunjukkan bahawa kebesaran Allah dalam hati itu berkurangan. Semakin kita mengagungkan syiar Allah, perintah Allah, semakin itulah kita sebenarnya bertambah bertakwa. Sebab tu Allah Taala berfirman, "Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah daripada sesungguhnya itu adalah daripada ketakwaan hati. Jadi sesiapa yang menjatuhkan, merendahkan syiar-syiar Allah ni, menunjukkan tak ada ketakwaan hati. Tapi semakin orang meninggikan maupun menguatkan apa mengagungkan syiar-syiar ini, itu menunjukkan ketakwaan hati bertambah. Boleh faham eh? Nah. Nah. Adakah hukum makruh itu boleh bawa kepada hukum haram? Bolehlah. Tidak ada. Sebab tu hukum makruh tu dasarnya makruh, tapi kalau dia telah banyakkannya sampai kita kata ni pergerakan apa ni? Solat geleng-geleng kepala. Ya tu bukan lagi kita kata solat memalingkan kepala, tapi geleng-geleng kepala. Dah geleng-geleng kepala kita kata batallah solatnya. Kerana daripada sudut lafaz, daripada sudut pergerakan itu, ulama katakan yang membatalkan solat itu apabila dia melakukan perbuatan yang orang kata dia tak bukan dalam solat. Kalau dia nampak dari luar ni bukan solat, dia tengah geleng kepalanya kerana nak hilangkan apa ke sebenarnya, kita kata itu daripada sudut itu kita katakan bahawa dia bukan solat. Tapi kalau dia pergerakannya, pemalingannya itu pemalingan yang yasir. Sebab itu ulama kata yang ringan. Mana bukan banyak. Sikit. Ha, tak ada masuk dalam bab makruh. Begitu juga kita katakan solat-solat maktubah. Sebab itu dalam lafaz menerangkan bahawa kalau terpaksa lakukannya dalam solat sunat. Kan? Kenapa solat sunat? Kerana solat fardu ni, solat fardu adalah solat yang paling penting. Maka dengan itu perlulah kewajipan kita memeliharanya, mengambil berat terhadapnya, dan dasar atau kadarnya lebih harus tinggi lagi daripada pengambil berat terhadap peramalan sunat. Dan ini juga membatalkan bagi golongan-golongan yang membesarkan solat-solat sunat tapi meninggalkan solat subuh misalnya, meninggalkan dua keluar dari waktunya. Misalnya ada solat malam, pukul 4 dia tidur. Bangun pukul 7, 8 misalnya. Kita kata tak. Kamu telah meninggalkan satu benda lebih penting daripada itu. Kalau kamu solat subuh dengan berjemaah saja, seolah-olah kamu telah solat semalaman daripada ini pahala. Itu solat subuh dengan berjemaah. Tak payah nak sibuk-sibuk solat subuh malam-malam sebegini sampai lu tinggalkan solat subuh berjemaah. Kata itu lebih penting. Sebab itu kita kata sebab itu solat lima waktu ni sangat-sangat kita katakan diberikan tekanan. Itu kadang-kadang kita lemah. Pincang. Tergelincir sikit dan sebagainya. Maka ini kita katakan harus kita muhasabah. Kerana salawat khamsa, salawatul khams ini Allah pun perintah kita untuk memeliharanya. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah dalam solat lima waktu ini dan solat yang pertengahan, dan dirikan anak arah khusyuk. Jadi dengan itu solat lima waktu sangat paling penting. Solat pertengahan, solat asar. Dan juga dalam riwayat lain, kita man sallal bardain, dalam hadis lain, man sallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa solat dua waktu yang sejuk, masuk syurga. Solat subuh, solat asar. Dan solat subuh ni penting, kita kata. Sebab tu, kita katakan bahawa solat lima waktu ni harus dipelihara. Dan ia adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman ialah, dia memeliharakan solat. Walladhinahum li solatihim hafidhun. Maka dengan itu kita katakan, kalaulah misalnya berlakunya pemalingan itu dalam solat sunat, ia lebih ringan daripada kalau dilakukan dalam solat fardu. Begitulah dalam semua perkara-perkara yang makruhat dalam solat. Jadi perkara-perkara makruh dilakukan dalam solat selain daripada solat fardu. Begitu juga kadang-kadang kita lihat dia nak lakukan ada benda yang makruh dia nak lakukan dalam solat sunatnya. Kita berbeza daripada kalau lakukan solat fardu. Sebab tu kalau seorang nak lakukan solat sunatnya dia makan bawang ke tak kisahlah. Tapi nak solat fardu pergi masjid, kita kata jadi kita kata apa? Di situ dia punya tekanan lebih besar lagi. Walaupun makruh kita kata. Maka ulama telah berijma' tentang kemakruhan memalingkan wajah ke dalam solat, memalingkan muka ke dalam solat. Begitulah katanya Ibn Hubairah, jumhur fuqaha mengatakan bahawa sesungguhnya memaling wajah dalam solat adalah merosakkannya tetapi tidak membatalkannya. Tetapi dengan bahawasanya dia adalah mengurangkan pahalanya. Jadi menunjukkan pahala berkurangan maknanya apa? Maknanya situ ada kekurangan khusyuk dalam solat tersebut. Kerana khusyuk itu sebenarnya daripada sudut hati dan perbuatan. Nah. Jadi itu sekiranya faedah kita dapat daripada hadis ini. Ada soalan? Tak ada soalan? Teruskan. Soalan dalam tajuk. Kemudian kita pergi pada hadis Anas tentang bagaimana kita dilarang untuk meludah. Ada ke orang nak ludah dalam solat? Ada juga kita lihat. Kita kerana apa? Kerana ada ketika kita bayangkan bahawa mungkin masyarakat kita tidak, tapi masyarakat lain dan sebagainya mungkin berlaku. Kerana budaya-budaya yang lain dan sebagainya. Sebab itu kita akan lihat daripada hadis ini. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه في رواية أو تحت قدمه. Jadi Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian sedang mendirikan solat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka hendaklah ia tidak meludah di hadapannya dan tidak pula di sebelah kanannya, akan tetapi di sebelah kiri di bawah telapak kakinya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain disebutkan atau di bawah kaki kirinya. Macam mana? Di mana ada keringanan untuk meludah? Kita ada keringanan. Ini kalau orang terpaksa meludah. Tapi meludah bukankah meludah dalam masjid adalah merupakan juga dosa, kita tahu berdosa, tapi kafarahnya pula apa? Menutupinya. Kafarah untuk ludah tersebut adalah menutupinya dengan pasir atasnya. Timbuskan dia lah, maksud bahasa Melayu. Timbuskan ludah tersebut. Tapi ala kulihan kita kata, kalau di masjid sekarang kita boleh buat demikian? Tak boleh lah. Kalau buat demikian kita kata, masuk dari surut menyakitkan, menyakiti. Kenapa masuk menyakiti? Kerana apa? Kerana tidak dapat kita buat seperti mana Nabi kata bahawa kafarahnya ialah menimbuskannya. Macam mana nak menimbuskannya lagi? Kapet dah. Tak timbuskannya. Kan? Jadi tak boleh menimbuskannya. Sebab itu kalau kita nak meludah pun terpaksa kita ludah, maka bawa tisu lah. Kalau ada ketika, maksudnya apa? Bahawa ada ketika orang yang tak boleh tidak mesti meludah misalnya kerana sebab-sebab tertentu. Jadi macam mana keadaannya? Dia perlulah menggunakan jalan lain. Tidak bolehlah meludah. Kerana meludah ni pertama adalah dia sebenarnya kita katakan bahawa amalan tu adalah amalan yang makruh sebenarnya. Kenapa makruh? Kerana Nabi SAW mengatakan bahawa dia merupakan kalaulah misalnya kalau seseorang itu melakukannya di masjid, dia merupakan dosa. Dan pengampunan atau penghapusan dosanya itu dengan menimbuskannya. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan itu asalnya bukan perbuatan yang terpuji lah. Bukan orang yang terpuji kerana perbuatan itu akan menyakiti orang lain. Kedua kita kata apabila dia kalau depan orang pun tidaklah dia buat demikian. Kerana apabila dia buat demikian di masjid, orang akan tak senang dengan perbuatannya itu. Jadi dia perlu menimbuskannya supaya tutupkan dia punya perbuatannya itu. Maka dengan itu kalaulah misalnya benda itu tak layak dibuat untuk kepada orang, sudah tentulah lebih-lebih lagi tidak layak untuk dilakukan apabila sedang berhadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Kerana Allah Subhanahu Wataala sedang bermunajat kepada Allah, Allah Subhanahu Wataala berhadapannya. Nah. Jika salah seorang daripada kalian sedang mendirikan solat, sesungguhnya sedang memunajat kepada Tuhannya. Dan riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan, maka sesungguhnya Tuhannya berada di antara orang tersebut dan kiblat. Maka munajat ialah kedatangan Allah kepadanya dengan segala rahmat dan keridaannya, maka hendaklah ia tidak meludah di hadapannya dan tidak pula di sebelah kanannya. Alasan larangan yang kedua ini telah diterangkan dalam hadis Abu Hurairah bahawa di sebelah kanan orang tersebut ada malaikat, akan tetapi di sebelah kiri di bawah telapak kakinya. Dalam riwayat lain disebutkan atau di bawah kaki kirinya. Hadis ini menjelaskan larangan meludah ke arah kiblat walaupun ke arah kanan dalam solat. Ada hadis lain yang menerang hal tersebut secara umum. Hadis tersebut diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ludah pada dinding masjid, maka beliau mengambil kerikil lalu mengorek ludah tersebut seraya bersabda, jika salah seorang daripada kalian meludah, maka hendaklah ia tidak meludah ke arah mukanya, tidak pula ke arah kanannya, tetapi hendaklah ia meludah ke arah kirinya atau di bawah telapak kakinya. An-Nawawi melarang meludah dalam setiap kondisi, baik dalam keadaan solat maupun tidak, baik dalam di dalam masjid maupun di luarnya. Hal ini telah dijelaskan oleh hadis Anas radhiyallahu anhu, khususnya untuk orang-orang yang sedang mendirikan solat, namun ada beberapa hadis lain yang melarang meludah ke arah kiblat secara umum, baik dalam masjid atau di luarnya, baik dalam solat maupun tidak. Dalam Sahih Ibn Khuzaimah dan juga Ibn Hibban terdapat hadis marfu' daripada Khuzaifah yang menjelaskan, barang siapa meludah ke arah kiblat maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan ludahnya berada di antara kedua matanya. Hadis tersebut sahih juga telah diriwayatkan oleh 639 oleh Syekh Al-Jami'. Ibn Khuzaimah meriwayatkan daripada Ibn Umar secara marfu', pada hari kiamat orang yang meludah ke arah kiblat akan dibangkitkan sedang ludahnya berada di wajahnya. Hadis diriwayatkan daripada Sahih Jami' juga. Abu Daud dan Ibn Hibban meriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Khallat bahawa seseorang sedang mengimami satu kaum, kemudian orang tersebut meludah ke arah kiblat. Ketika orang tersebut telah selesai dari solatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah orang ini tidak solat untuk kalian, tidak menjadi imam kalian." Jadi orang ini jadi imam, jadi tapi dia meludah. Jadi Nabi kata jangan jadikan dia imam. Meludah ke arah kanan hukumnya sebagai hukum meludah ke arah kiblat, iaitu dilarang secara mutlak. Inilah disampaikan oleh beberapa ulama di antara An-Nawawi, baik orang tersebut sedang mengerjakan solat atau tidak, baik orang tersebut dalam masjid atau di luarnya. Abdul Razak meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahwasanya beliau membenci perbuatan meludah ke arah kanan walaupun tidak sedang mengerjakan solat. Mu'az bin Jabal berkata, saya tidak pernah meludah ke arah kanan sejak saya masuk Islam. Umar bin Abdul Aziz melarang hal tersebut juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ke arah manakah seharusnya kita meludah. Beliau bersabda, sebelah kirinya di bawah telapak kakinya. Beliau beritahu bahawa arahnya adalah ke arah kiri, tepatnya di bawah telapak kaki kirinya. Namun dalam hadis Anas dan riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan, akan tetapi di sebelah kirinya atau di bawah telapak kaki kirinya. Lalu ditambahkan lagi, lalu ia mengambil hujung kainnya dan meludah padanya, kemudian mengembalikan bahagian yang lain kepada bahagian yang lainnya. Kemudian beliau bersabda, atau sebaiknya orang itu melakukan seperti ini. Ini hadis sahih juga, dan hadis ini disahihkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sabda beliau, atau di bawah telapak kakinya, yakni untuk mereka yang tidak berada dalam masjid, sedangkan apabila orang tersebut berada dalam masjid, maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya. Berdasarkan hadis, meludah dalam masjid adalah satu kesalahan. Hanya saja kemudian ada yang berkata, yang ia maksudkan sebagai kesalahan ialah meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, bukan meludah di bawah telapak kaki atau ke arah kiri, kerana syariat telah mengizinkan hal tersebut. Tentu syariat tidak akan memberikan izin atas sesuatu yang salah. Anda telah membaca bahawa alasan dilarangnya meludah ke arah kanan kerana ada malaikat di sisi itu. Kemudian timbul satu pertanyaan, bukankah di sisi kiri juga terdapat malaikat pencatat keburukan? Jawapan atas pertanyaan ini ialah sebagai berikut, bahawa larangan meludah ke sisi kanan, di sisi kanan merupakan kekhususan untuk malaikat pencatat kebaikan dan bentuk penghormatan kepadanya. Para ulama zaman ini mengatakan solat adalah penghulu semua kebaikan, maka tidak ada urusannya sama sekali dengan malaikat pencatat keburukan. Mereka berdalil dengan hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Huzaifah, dan tidak juga ke sisi kanannya kerana di sana terdapat malaikat pencatat kebaikan. Dan juga dengan hadis At-Tabarani daripada Abu Umamah, sesungguhnya sedang berdiri di hadapan Tuhannya, sedang malaikat berdiri di sisi kanannya, sedang qarinnya berada di sisi kirinya. Dengan begitu, qarinnya kita tahu bahawa syaitan. Dengan begitu, jika riwayat ini benar, maka meludah ke kiri akan mengenai qarinnya, iaitu syaitan, dan semoga saja malaikat berada di sisi kiri tidak terkena apapun dari ludah tersebut. Atau boleh juga ia berpindah ke sisi kanan saat orang tersebut sedang mendirikan solat. Jadi menunjukkan bahawa dalam bab ini tak bolehlah kita menggunakan akal sangat. Kenapa kalau kita gunakan akal? Kalau malaikat kita duduk ke kanan ada malaikat, ke kiri pun ada malaikat. Tapi kita katakan bahawa dalam lafaz yang lain menerangkan bahawa di sisi kiri adalah karin. Sebab itu apabila datang dalil yang menyuruhkan kita mengisyaratkan ludah juga disuruh sebelah kiri. Pusing ke sebelah kiri dalam solat. Pusing ke sebelah kiri, kita membacakan isti'adah kepada Allah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ludah ke kiri. Dengan ta'awuz kepada Allah Ta'ala daripada syaitanirrajim. Dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya yang kita minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan. Kalaulah ke sebelah kiri. Kerana yang sebelah itu kita lihat gangguannya selalu datang daripada sebenarnya daripada kiri. Kenapa kan demikian? Kerana dalam riwayat hadisnya yang ini dari hadis 647 Al-Mu'jam Al-Kabir menerangkan bahawa sedangkan qarinya berada di sisi kirinya. Ala kulli hal, kita katakan apabila lafaz syarak telah datangkan demikian, kita terus melaksanakannya. Dengan kita mengaplikasikannya dengan sesuai dengan apa yang telah didatangkan. Tidak kita membantutkan pengamalannya. Kerana sebab-sebab yang kita datangkan mungkin daripada sudut akal kita, kalan-kalan pun tak boleh. Sebab itu dalam masalah ini ada permasalahan berkaitan dengan pelarangan Imam An-Nawawi rahimahullah melarang daripada semua keadaan. Mana secara umum peludahan itu tidak dibenarkan. Kalau di Singapura memang tak boleh ludah. Tapi kita katakan bahawa ludah boleh sebenarnya, pun boleh juga dilaksanakan tapi dengan menggunakan tisu, dia kata. Jadi situ menunjukkan bahawa kalau kat Singapura mesti dengan tisu. Maknanya apa? Mengakur bahawa keperluan tu ada. Ada ketika perlu untuk mengeluarkannya. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita apabila Nabi SAW melarang keadaan depan, kanan, tapi membenarkan yang kiri, maknanya situ kalau memang tak boleh, tidak mesti seorang itu melakukannya. Dan sini menunjukkan bahawa Islam agama yang sangat memprihatin terhadap kita lihat keperluan manusia itu sendiri. Kadangkala ada keperluannya. Dan kalau terpaksa dah untuk lakukannya, maka lakukan dengan kadar yang telah ditentukan. Itu kalaulah misalnya keadaannya seperti mana keadaan Nabi SAW terangkan. Di mana kita lepas tu kita boleh menutupkannya atau sebagainya. Tetapi kalaulah dengan kita ludahnya di zaman sekarang, memang kita tak bolehlah. Kita lakukan dengan apa? Dengan kita meludahkan mungkin di sebelah kiri kita tapi melalui tisu ke atau kain sebut tangan ke dan sebagainya. Tak ada masalah, tapi kita boleh ludahkan sebelah kiri kita. Jadi poin yang terangkan adalah tidaklah kita membantutkan sesuatu dalil yang menjadi rukhsah kepada kita, keringanan kepada kita atas dasar kita katakan larangan itu kita lihat daripada sudut logiknya, maka kiri pun ada juga malaikat. Kerana kita dah banyak kiaskan illah yang ke kanan, kita bawa kepada illah ke kiri, kita jadikan dia sebagai illah untuk ke kiri juga. Jadi kita kata tidaklah demikian. Kerana lafaz syara' lebih utama diutamakan daripada akal. Ini kita kena ambil perhatian. Jadi dengan hadis yang telah didatangkan tadi, Katibul Hasan daripada surat hadis yang berkaitan dengan pencatat amalan malaikat yang mencatat amalan kita yang baik dan yang buruk. Allah Taala berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Idz yatalaqqa mutalaqiyani. Jadi kita lihat daripada hadis itu menerangkan bahawa malaikat yang apa yang duduk yang di kanan dan yang kiri duduk mereka di situ. Pada duduk dia mereka apa mereka berada di kanan dan kiri kita. Tapi dalam hadis yang menerangkan bahawa katibul hasanati amiru ala katibis sayyiat. Penulis catatan amalan yang baik adalah amir kepada penulis catatan amalan yang buruk. Amir mana apa? Ketua lah. Dan di situ juga kita lihat dari surat yang lain, apabila seorang dalam lafaz hadis yang lain menerangkan, kita keluar sekejap untuk kita datangkan bahawa senario dari sudut apa, dari sudut malaikat yang mencatat ni, yang telah datang dalil menunjukkannya. Apabila seorang melakukan dosa, sesuatu dosa, malaikat pencatat tangan apa, pencatat keburukan hendak menulis, tapi pencatat apa kebaikan kata nanti dulu, tunggu dulu sejenak. Kalau dia bertaubat tak perlu tulis, kalau dia tak bertaubat baru tulis. Jadi kita katakan di sini bahawa ketuanya adalah malaikat pencatat tangan kanan. Baik, kemudian kita katakan dari sini bahawa seorang yang melakukan, seorang yang bersolat, yang nak meludah, tidaklah meludah melainkan dengan hajat yang diperlukan sangat. Dan dengan hajat tersebut, maka boleh dibenarkanlah kita seorang itu melakukan perkara walaupun dimakruh. Pada asalnya kita kata tak baiklah kita nak ludah. Tapi kerana tak boleh tidak lakukan, jangan kiblah kat depan, kiblah kanan, tapi lakukan sedikit. Dan dengan juga kita lihat bahawa kiblah kanan adalah lebih mulia daripada sebelah kiri. Sebab itu Nabi SAW mengutamakan segala yang baik dengan kanan-kanan. Dengan kanan dulu. Kanan Nabi SAW yu'jibuhu fi tayamun, fi tana'ilihi, fi tana'ulihi, wa tarajulihi, wa tuhurihi, wa fi sya'ni kullihi. Bahawa Nabi SAW suka mengedepankan kanannya dalam dia memakai kasut, dalam dia nak menyisir rambut, dalam dia nak bersuci diri, dan dalam setiap urusannya. Dan juga dalil menunjukkan bahawa dimulakan sesuatu pembersihan daripada perkara diri dengan kiri ini. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa lebih mulia kedudukan tangan dimula kanan daripada kiri. Jadi apabila Nabi larang itu adalah disebabkan juga kemuliaan kanan itu daripada kiri. Dan menjadikan yang kanan itu untuk yang baik dan yang kiri untuk misalnya perkara-perkara yang buruk ataupun yang daripada pembersihan daripada kotoran dan sebagainya. Sebagaimana kita kalau istinsyak kita gunakan tangan kanan, istinfar gunakan tangan kiri. Begitulah keadaannya. Begitulah keadaan ini kalau kita lihat pada sudut malaikat yang berada di sebelah kanan lebih mulia daripada malaikat yang berada di sebelah kiri. Daripada sudut kita lihat kedudukan yang menunjukkan dia ketua daripada yang lain. Dan di situ suruhan untuk dia meludah ni bukan meludah di sebelah kiri juga. Tapi meludah di mana? Di sebelah bawah kaki kirinya. Dan di situ tidaklah menunjukkan dia meludah ke arah malaikat pun dari sebelah kiri. Sebab itu dalam nafas itu menyuruh kita meludah sebelah kiri dan sebelah bawah. Dan di sini menunjukkan bahawa tidak ada pun tanggapan yang mereka kata mati malaikat pun kena juga. Sebab itu yang telah diterangkan oleh musannif menulis dalam sebuah salam ini telah menerangkan. Tapi dalam masalah ini kita kata wallahu ta'ala alam, kerana dia mengatakan bahawa atau bisa saja ia berpindah ke sisi kanan saat orang tersebut dalam mendirikan solat sebagainya. Kita kata wallahu ta'ala alam, kerana tak ada lagi dalil menunjukkannya, maka kita kata wallahu ta'ala alam. Tapi kita katakan tidaklah sedikit pun menunjukkan bahawa kita melakukan perkara yang tidak baik terhadap para malaikat Allah Ta'ala. Di sini ada permasalahan. Tadi kata-kata bahawa dalam hadis sendiri menerangkan bahawa Allah berada di hadapannya. Sedang kita ahlu sunnah wal jamaah beretikad dengan sebenar-benar keetikad bahawa sesungguhnya Allah SWT berada di atas. Al-ulu, sifat ketinggian oleh Allah Subhanahu Wa Taala sabit dengan kitab, dengan sunnah. Dan ijma' ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat ulu. Maka dengan itu kita katakan bahawa Allah SWT mempunyai sifat ulunya yang mutlak. Yang mana layak untuk apa? Yang layak kepada Allah SWT dengan apa? Dengan keagungannya. Sedang dia beristiwa di atas arasnya, terpisah daripada hamba-hambanya, merangkumi ataupun meliputi semua dari setiap sesuatu dengan ilmunya. Dan apabila kita katakan bahawa Allah berada di hadapannya, adakah ini isbat kepada tempat sebagaimana dakwaan sebahagian orang? Kita kata tidak. Dan tidaklah bermakna bahawa sesuatu tempat itu merangkumi Allah. Tidak juga. Sebagaimana yang bagaimana kalau sebagian orang yang mengatakan kalau kita isbatkan Allah tempat, mana mengenai Allah memerlukan tempat? Kita tidak. Dengan itu kita katakan wallahu taala a'zam wa ajal wa as'a min zalik. Mana lebih Allah Taala lebih agung, lebih besar daripada dan lebih luas daripada apa yang mana yang nak dia apa sesuatu untuk meliputi Allah Taala. Sebab tu apabila kita katakan dalam dalil yang telah kita datangkan dalam seminar dan sebagainya, Allah Taala berfirman dalam doa yang kita bacakan, dalam hadis yang Nabi baca, dalam ayat misalnya wal awwal wal akhir wal zahir, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai, wa antal batinu falaysa dunaka syai. Iqdi 'anni ad-dain wa aghnini min al-faqr. Hadis tersebut. Di mana dalam hadis sebut, ya Allah, engkau lah awal tiada sebelummu sesuatu. Dan engkau lah yang akhir tiada selepasmu sesuatu. Dan engkau lah yang zahir tiada di atasmu sesuatu. Dan engkau yang batin tiada yang di bawahmu sesuatu. Jadi menunjukkan Allah tidak diliputi oleh sesuatu pun. Mana tidak ada sesuatu pun merangkumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti mana mereka mendakwakan bahawa kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasnya, makna bermakna Allah Subhanahu Wa Taala diliputi ataupun merangkumi oleh aras. Tidak kita katakan demikian. Sedang kita lihat daripada dalil-dalil menunjukkan bahawa semua langit-langit dan bumi ini di bawah dalam genggaman tangan kanannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa semua itu berluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tak boleh kita mengisbatkan Allah Taala, kita mengisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tempat sebagaimana yang didakwakan, dan juga tempat dari sudut apa yang didakwakan. Maknanya kalau kita kata tempat, maknanya merangkumi tempat itu merangkumi Allah. Tidak, kita isbatkan bagaimana Allah isbatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy-Nya. Dengan kita kata kalau sebagai ulama mungkin mengatakan di tempat ke tidak tempat ke, kita kata tak ada masalah kalau kita kata isbatkannya tempat seperti mana Allah isbatkan. Yang poin nak terangkan adalah jangan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang penting adalah kita isbatkan dan tidak membagaimanakan sifat tersebut. Di sini apabila Allah mengatakan Allah di hadapan ini, maka kita kata Allah di hadapan kita. Dan dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa yang kita datangkan dalam dalil yang lepas bahawa Allah telah awal dan akhir mengatakan bahawa wa bi kulli syai'in alim, menunjukkan bahawa Allah telah di mana saja kita berada Allah Maha mengetahui dengan ilmunya. Jadi sebab itu apabila seseorang mengatakan bahawa Allah di mana-mana daripada sudut ilmunya tak ada masalah. Tapi kalau dia kata daripada sudut zatnya, ini masalah. Ini kenapa? Kerana bercanggah dengan dalil-dalil yang sahih daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu kita kata tidaklah menafikan atas uluwullah taala daripada apa yang telah kita datangkan. Dan banyak lagi kita lihat kita nak datangkan, cuma kita bincangkan sedikit daripada faedah lagi satu adalah hadis yang telah diceritakan tentang peludahan di dalam masjid. Hadis Anas daripada sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha." Meludah dalam masjid adalah merupakan kesalahan. Ada kesilapan ataupun kesalahan, ada dosa. Kafarahnya ialah menimbuskannya. Dan kafarahnya adalah menimbuskannya. Hadis telah diriwayatkan oleh Sahihain, Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan bahawa sekiranya seseorang meludah di masjid, maka dia telah melakukan satu dosa. Dan sebab dan dengan itu maka perlulah dia menutupinya atau menimbuskannya. Dan seseorang yang melihat seseorang melakukannya perlu mengingkarinya atas apa yang dia lihat orang kalau seseorang itu meludah dalam masjid. Jadi kalau seseorang meludah dalam masjid, kita ingkarilah kalau dia tak tutuplah, timbus. Kalau dah timbus, diamkanlah kerana dia telah lakukan kafarahnya. Tapi kita kata itu dalam masjid yang boleh dilaksanakan demikian. Kalau masjid sekarang kita tekan lagi ya. Pasal nanti salah dipraktikkan di masjid mana, di Singapura ke di Malaysia dia buat, lepas dia kata dalil ni tengok Ustaz Zahir kata demikian bagainya, dan dalil kita belajar dalam subuh salam. Tidak. Kerana kita katakan itu adalah dengan kita katakan boleh kita mendafankan. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa tempat yang mana boleh kita mendimbuskan, ya, bolehlah. Tempat yang tak boleh kita timbuskan di, di tempat yang ada dia punya kita kata dia punya karpetnya dan sebagainya, sudah tentu tak boleh permaidani itu semua tak boleh kita menimbuskannya. Dengan itu elakkan daripada melakukannya. Wallahu taala alam. Kita buka soalan. Sebagainya kau tisu kalau perlu sangat. Kalau tak perlu, kita adakah kita kalau sesuatu misalnya kat ni kita telan, dia boleh telan tak? Selagi dia bukan keluar daripada kita, kita boleh telan. Macam kan? Soalan daripada muslimah. Bolehkah seorang muslimah bersalaman dengan lelaki yang uzur dan batalkan air wuduknya? Lelaki yang uzur. Baik. Uzur itu eh. Okay. Apa? Azuri eh. Okay, sebenarnya kita kata dasarnya adalah musafaha kepada daripada lelaki kepada wanita, wanita kepada lelaki sama hukumnya. Sebagaimana kita tak bermusafaha kepada lelaki wanita yang sudah uzur, kita tak membuat musafah pada lelaki yang uzur. Tapi kalau misalnya perlu kita memimpinnya sebagainya, itu masalah lain. Memimpin masalah lain. Kalau keuzuran perlu dibantu, tak ada masalah. Tapi kita kata dalam keadaan-keadaan yang terdesak, kita boleh bantu dalam tak ada orang lain membawanya sebagainya, kita boleh bantu. Tapi tidaklah bermakna kita bersalaman. Kerana salaman ni bukan ada hajat untuk membantu dan sebagainya. Lebih kepada kita katakan kita menghulurkan tangan kita kepadanya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang menerangkan inilah usafihun nisa. Perintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya. Apabila Nabi kata bahawa aku tidak bersalaman dengan wanita, maka di situ kita lihat siapa saja yang berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melalui persalaman. Tidak melalui persalaman. Dengan kata-kata sahaja. Dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa bai'ah wanita pun kita lah, walaupun ada hajat. Kadang-kadang yang mungkin yang berbai'ah adalah wanita tua dan sebagainya. Tidak Nabi SAW bersalaman. Maka di situ menunjukkan tidak ada keuzuran untuk bersalaman. Tapi boleh tak kita katakan ada keuzuran untuk kita membantu atau mengangkat seseorang kalau nak ada keuzuran yang perlu bantuan sebagainya. Kita ada masalah tu sama seperti masalah. Kita kata kita misalnya membantu seseorang dalam kesusahan ke dalam keadaan yang terdesak dan sebagainya. Hukumnya kita kata ada hukum yang khas, hukum apa darurah dan sebagainya. Tetapi tidaklah kita kalau kita ada orang yang boleh yang menjadi mahram kepadanya, lebih baik mahram yang menyentuhnya. Tapi kalau tak ada, terpaksa kita menyentuhnya. Kalau lelaki misalnya nampak seorang tua sudah jatuh, tak boleh pegang kerana dia bukan mahram aku, tak bolehlah. Kita boleh bantu. Kerana darurah tersebut. Begitu misalnya kalau ada orang misalnya nak jatuh, kita terpaksa misalnya tarik dia, kalau dia tidak diselamatkan mungkin dilenggik kereta dan sebagainya, maka itu semua adalah perkara yang kita kata daripada sudut akal saya kita dah kata bahawa perlu kita selamatkan dia. Apa lagi sudut syarak? Suatu syarak membenarkan misalnya hatta kerana hajat sekalipun untuk seseorang wanita berubat dengan seorang doktor lelaki kalau dah tak ada lagi doktor perempuan untuk berubat dengannya. Kalau hajat. Tapi dibuka hanya tempat yang mana dia perlu membukanya sahaja. Tak perlu buka semua tempat yang mana tak ada kaitan sebagaimana sebagian melakukannya. Jadi dengan itu kita dah katakan itu dasarnya. Dasarnya hajat sampai boleh bawa kepada darurat. Suatu hajat boleh bawa kepada darurat. Ala kulli hal, kita katakan bahawa dasarnya ialah seseorang wanita kalau berubat, jadi kita katakan berubatlah dengan doktor yang wanita yang muslimah lebih utama diutamakan. Kalau tidak, barulah pergi yang lain. Barulah kalau tidak ada juga, barulah pergi pada yang lain. Tapi itu kita katakan adalah dasar darurah yang kita ambil. Begitu juga dalam keadaan demikian, kalaulah dia lelaki yang uzur, kita kata tidaklah bersalaman. Lebih utama daripada sudut agama kita dalam melaksanakan perintah Allah SWT atau kita katakan dalam melaksanakan meninggalkan larangan, iaitu bersalaman dengan lelaki. Begitu juga wanita, lelaki bersama dengan wanita yang uzur sebagainya. Kalau kita dapat ubahkan apa, dapat menyenangkannya dengan perkataan, adalah lebih baik menyenangkan dengan perkataan. Tidaknya berikan kata rangsangan sebagainya kan. Tak perlulah kita bersalam. Ada orang bersalaman dengan tujuan untuk meringankan beban sebagainya. Sabarlah sebagainya. Kita kalau tak perlu gunakan, kita tidak tak perlu bersalaman, kita boleh gunakan lafaz-lafaz yang baik untuk boleh bersabar dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Tak nampak dengan rukhsah lah. Wallahu ta'ala. Jadi kalau sentuhan yang diperlukan ataupun pegangan sebagainya yang diperlukan kerana bab-bab tertentu boleh. Cuma salam tu tak nampak dengan rukhsah ni. Kalau yang bab tu dah, kalau kita ada dua emos pun sama lah. Dua emos lalu pakai tisu. Tisu nak tisu. Tak boleh. Tak boleh lebih teruk lagi lah. Ludah dengan ringus lebih, kalau kita buangkan gitu, ringus kita lebih ini lagi lah. Kalau kita boleh, kita dengan tangan atau tisu kalau boleh. Dengan pakaian kita sebagainya. Paling-paling lah. Yang sesama lah Ustaz. Dalam solat sama sekarang. Tapi kita kurangkan. Kerana apa? Pertama sekali kalau kita lakukan dengan apa, dengan kadar yang menyebabkan orang pun tak senang pun, kita kata tak boleh. Kerana solat, kalau lebih solat berjemaah ni, kita kurangkan ketidaksenangan orang ke dalam solat. Sehingga sebab tu kita katakan ketidaksenangan orang dalam solat tu, hatta bauan saja kita dilarang. Bahkan diberikan ta'zir bagi orang yang makan bawang, supaya dia diberikan ta'zir tak boleh datang ke rumah masjid. Kenapa? Kerana menyebabkan orang lain ini tak senang. Kerana malaikat juga tak senang dengan apa yang tak senang oleh manusia. Ada dua soalan, dua tajuk boleh. Cuba tengok tajuknya dulu. Kalau tajuknya boleh di ini, boleh. Ustaz, apa hukum membuka agensi pembantu rumah mengimport wanita-wanita Islam bekerja di negara kita kerana mereka sudah tentu datang ke sini tanpa mahram? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Kita nak terangkan ini. Pertama terangkan hukum dulu lah. Hukum berkaitan dengan apa, dengan wanita yang perlu bersafar tanpa mahram, kita kata tidak boleh lah. Dengan dasar dalil-dalil yang telah kita sentuh. Bahawa wanita tak boleh dibenar, tidaklah wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bagi dia untuk bermusafir dalam perjalanan, dalam riwayat satu hari satu malam, ada riwayat tiga hari tiga malam, melainkan dengan apa, dengan mahram. Jadi kita kata bahawa bersafar dengan mahram adalah satu keperluan. Tapi kalau kita sebab orang bersafar tanpa mahram, kita juga mengambil dosanya. Kemudian kita katakan bahawa berkaitan dengan apa, dengan kita bekerja, kita menjadikan pembekal bagi mereka, bagi apa, bagi tenaga pekerja seperti ini, bergantung kepada siapa yang kita bekalkan. Kalau lah sebabkan dia tak dapat solat dan sebagainya, kita juga dia mengambil sebab lah, atau mendapat sebab tersebut. Jadi al-kulihal kita katakan cukuplah, carilah, sarankan carilah sumber-sumber lain yang lebih keluar daripada khilaf, atau keluar daripada apa, daripada syubhat yang kita katakan tadi lah. Walaupun di situ ada khilaf yang didatangkan oleh sebahagian tentang safar sebagainya, kita kata khilaf tu tidak begitu kuat. Kenapa? Kerana dasar safar itu sendiri yang disepakati tak boleh adalah jenis safar yang bukan daripada haji yang pertama. Yang dikhilafkan adalah haji yang kita kata hajjatul Islam, yang mana mazhab Syafi'iyah melihat bahawa dibenarkan. Kerana haji itulah wajib, maka melaksanakan wajib adalah lebih utama dan sebagainya daripada mendekati ataupun jatuh kepada larangan tadi. Ala kulli hal, masalahnya masalah yang kalau dilihat dari sudut ini agak jelas. Tapi kalau tak, kalau tidak, daripada sudut yang lain pula kita lihat dari sudut siapa yang kita, kerana kita dengar bahawa ada sebahagian yang datang mungkin tidak kita dapatkan mereka tempat yang baik sehingga mereka tak boleh solat dan sebagainya. Itu pun juga ada masalah yang perlu kita bertanggungjawab lah ke atasnya. Ambillah, carilah kerja yang lebih kurang daripada syubhat-syubhat ini. Allah Ta'ala. Kalau lelaki macam mana? Lebih baiklah lelaki. Sampai lelaki bekerja, lelaki adalah lebih baik. Ada lagi satu. Salam Ustaz. Apakah ada dalil tentang larangan mengajak orang ketawa dalam berjenaka atau memberi ceramah agama? Maksudnya dalam ceramah agama ada ketawa? Ada ni ada jenaka. Kita kalau lihat daripada jenaka yang maksudkan adalah jenaka tu, adakah jenaka yang dibuat-buat pembohongan di situ? Kita kata tak boleh lah. Memang jenaka tak boleh berbohong. Kalau Nabi SAW pernah bergurau, tetapi pergurauan ini tu adalah yang hak. Jadi kita dilarang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku adalah akan menjaminkan bagi sesiapa yang meninggalkan pembohongan walaupun dalam keadaan dia bergurau. Ini satu tempat dalam syurga. Jadi menunjukkan bahawa pergurauan dalam solat, dalam berbohongan dalam pergurauan itu tidak dibenarkan. Dan juga kita katakan memasukkan kegembiraan kepada seseorang itu adalah merupakan sedekah. Idkhalu surur fi akhika fi qalbi akhika sedekah. Memasukkan kegembiraan dalam hati saudara kamu adalah merupakan sedekah. Tetapi kita katakan untuk kita melalaikan mereka dan mengingati Allah dengan kita berbohong dengan kita ini, kita tak boleh. Dan orang melakukan sesuatu kerana untuk menggelak-gelakkan orang, kita kata ada larangannya. Tetapi kita katakan tidaklah bermakna kalau seseorang mendatangkan sesuatu ceramah, dia datangkan ketawa sedikit, selagi tak ada pembohongan, penting kita kata, dan tak ada menjatuhkan seseorang, menghina seseorang, ataupun sampai kita kata menyebabkan dosa-dosa lain, kita kata hukumnya sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan kita lihat Imam Ahmad rahimahullah pernah dalam kelas dalam sesi ilmunya juga dia ada di situ dia orang ketawa daripada sesinya itu. Begitu juga beberapa kisah-kisah ataupun kita kata daripada kelas-kelas yang telah diadakan yang kita dapati bahawa para salafus salihin ada juga ketika kita lihat dalam majlis-majlis ilmu mereka ada di situ turfah mana masa mereka berseluruh sedikit. Bahkan Nabi SAW sendiri apabila dengan bersahabat ada ketika dia seluruh. Jadi menunjukkan bahawa bukanlah berseluruh menunjukkan dia tak serius dan mempermainkan agama dia, tidaklah. Melainkan kalau dia mempermainkan atau mempersendakan agama, itu masalah lain. Memang kita kata mempersendakan agama boleh bawa pada kekufuran. Misalnya dia lafal-lafal syar'i dipermainkan dan sebagainya, kita kata tak boleh. Sebagaimana banyak kita lihat komedi-komedi yang berlaku, komedian-komedian yang berlaku sekarang ini mempermainkan lafaz-lafaz syar'i. Pelak-pelak ini mereka menjadikan bahan-bahan mereka sampai kita lihat tahap mencemuh akan agama atau mencemuh syiar-syiar agama. Maka ini boleh bawa kepada kekufuran. Ini boleh bawa. Tapi kita kata semoga mereka lakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan kejahilan dan kita mintalah mereka supaya bertakwa kepada Allah dalam bab ini. Ala kulli hal, dalam masalah ini kita katakan tidak boleh kita umumkan semua majlis yang ada, misalnya ada sedikit ketawa dan sebagainya sebagai satu majlis yang tidak mengambil kepentingan atau memberikan kesungguhan dalam ilmu, tidaklah demikian. Kerana manusia ini kadang-kadang dia bosan atau kadang-kadang dia tidak fokus dan sebagainya. Ini adalah di antara sebab itu kita katakan jalan-jalan di mana kita boleh merangsang mereka. Tapi bukanlah atas agama. Atas apa? Atas agama ni. Kerana apa? Kerana menyebabkan. Memanglah. Ada kata kita tu lafal-lafal syar'i itu. Tak boleh lah. Kita kata lafal-lafal syar'i itu tak boleh. Satu kalau bergurau misalnya, kita bergurau dengan contoh-contoh yang mungkin menggelikan hati sikit, tak kisahlah. Tapi kalau didatangkan contoh-contoh untuk mempermainkan lafaz-lafaz syar'i tentang apa yang amalan-amalan yang dilakukan atau menghina dan sebagainya, itu kata ini semua masuk dalam kategori yang mana kita lihat masuk kategori yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Jadi kita elakkan. Tapi tidak kita hukum umum. Kita kena pastikan dahulu. Astaghfirullahaladzim. Ini gurauan yang kita katakan tak boleh. Bahkan dia adalah mempersendakan. Lagi Nabi lagi. Nabi daripada Anbiya. Sebab tu Allah Ta'ala boleh mengatakan kuni bardaum. Bukan saja jadi kesedukan yang memudaratkan, tak. Bardaum wassalaman. Bani tak memudaratkan. Jadi salaman yang sejahtera, maknanya kesejukan yang sejahtera. Maknanya orang dalam berada dalam keadaan kenikmatan. Tak perlu pada apa-apa yang dia dikatakan dari jaket apa sebenarnya. Tak ada. Ha, itu menunjukkan dia jahil dari sudut dalil tersebut. Ha? Yalah. Maknanya dia gurau dalam kejahilan. Dia maknanya dia berbohong situ lah kita kata. Masalah. Ha, kita dari situ menunjukkan dia, dia kita kata dia tak ada modal lah. Tak ada modal untuk bergurau. Betullah, betul. Beri waktu kita katakan masalah pergurauan ni kita harus pastikan bahawa kalau dia macam lebih pada seluruh untuk kita dapatkan kesegaran baru sebagainya, itu tak kisah. Tapi jangan sampai kita kata melanggar adab-adab ya, pertuturan. Adab-adab pertuturan, perhubungan dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Alam. Tentang kematian, sebenarnya ada kematian. Jadi apa yang kita dah ketahui tentang amalan untuk berwaliasan pada mayat. Jadi kalau bagaimana untuk kita, kalau keluarga kita menghadapi sedemikian, dan kita dah tak nak amalkan begitu, tapi yang datang saudara mara yang belum betul faham, bagaimana kita nak melarang dia? Kerana ini perbuatan yang mereka amalkan. Turun temurun. Maksudnya kalau kita nak halang dia, dia pun ada amalan. Dia masalahnya tadi berkaitan dengan hadis daif tadi tu. Iqra'u ala mautakum yasin. Tapi iqra'u ala mautakum yasin ini kita kata hadisnya daif. Tapi kalau kita kita jangkakanlah kalau dia sihat ataupun dia sahih, eh, dia tidak bermakna kepada yang telah meninggal dunia, tapi bermakna kepada orang yang dalam keadaan menemui kematian, dalam keadaan nazak. Sebab itu bagaimana Nabi SAW ada laqinu ala mautakum ya la ilaha illallah, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Mana talqinlah ke atas mayat-mayat kamu la ilaha illallah. Ini adalah talqin ini bukan sebelum mati, selepas mati, tapi sebelum mati. Kerana Nabi SAW ada lepas itu, kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang siapa yang mengakhirkan kalimahnya la ilaha illallah, dia akan masuk ke syurga. Jadi menunjukkan bahawa yang memberi kesan ini adalah sebelum dia mati, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan talqin itu ialah sebelum dia wafat. Dan dianggap orang yang dalam keadaan nazak itu seperti orang yang mati kerana tak ada peluang lagi. Jadi sebab itu perlu kita lihat daripada lafaz tersebut. Iqra'u ala mautakum yasin itu sebenarnya maksudnya ialah kalaulah dia sahih, dia buat mana? Mana yang tadi, yang pertama tadi. Maknanya, kepada mayat-mayat kamu. Yang ini yang orang dalam keadaan nazak. Tapi kalau kerana dia berpandu kepada dalil tersebut, kita masalahnya adalah kita dia tak tahu hadis, dia tak, mereka banyakkan mereka tak tahu tentang salah hadis. Hadis dhaif ke hadis sahih. Sahih pun dia tak tahu. Jadi penting ulama kata ni hadis ini suruh buat ini dia buat. Jadi kita katakan balik kepada kita berhubungan dengan orang-orang yang jahil. Macam manakah keadaannya? Ha, orang-orang yang jahil ni kita kata kalau selagi dia tak dapat penerangan, kita mereka ni amalan mereka insya-Allah lah kita katakan balik kepada pertama niat mereka dan juga mungkin kalau mereka diampunkan kerana sebab-sebab tertentu kita tak tahu. Balik kepada Allah Taala urusan mereka. Tetapi kita katakan bahawa kita kalau boleh irsyadkan, kita boleh berikan dia satu macam petunjuk misalnya, kita boleh ringkaskan petunjuk tersebut, tak menyusahkan mereka, mereka tak faham makin mereka mendustakannya kan. Jadi kalau boleh kita katakan ini lebih baik. Tapi kalau mereka berhujah pula, sebagai mereka membacakan Yasin, nak sedekahkan Yasin, pahala. Kita kata adakah dia mungkar, kita kata tak mungkar lah kerana dia masalah khilaf. Khilafnya pun kita lihat antara sebahagian ulama' daripada apa sehingga Ibn Taymiyah melihat bahawa dia sampai. Ha. Ibn Taymiyah melihat sampai kalaupun dia apa disedekahkan pahala kepada apa bukan pahala baca Quran kepada si mati. Jadi kita kata masalah ini masalah khilaf. Ha. Tak sampai kita membidaahkannya. Ha. Kenapa? Kerana masalah ini ialah masalah berkenaan menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada si mati, kita kata masalah khilaf fiqhiyah. Ha. Jadi dengan itu mereka kalau kita biarkan tak mengudaratkan apa mereka, tapi kita dapat membuat mereka sesuatu yang mana mereka boleh dapat petunjuk dan sebagainya adalah baiklah. Yang penting ambil satu langkah di mana saya sarankan kalau dapat berikan petunjuk bahawa doa lebih utama, doakanlah kepada ahli keluarga kita ada lebih baik daripada baca Yasin kerana mungkin Yasin ada masalah khilaf, ada ulama kata sampai ada tak sampai. Kita datangkan itulah macam keadaan yang tak macam menekankan, jadi mereka dapat faham kenapa kita suruh doa. Tak, nanti kalau cakap, wah, doa lagi bagus, lebih terus kita tahlil lagi power je. Aduh, dia tak. Jadi kita kata, semua kita katakan kepada mereka lah, doa sendiri-sendiri lagi bagus. Ada yang ada masa dan cuba tengoklah. Kalau tak kita cuba, kita bawa kepada depan atau ke depan. Tapi ala kuliah kita kata, kita nasihat dengan mana kadar mereka. Pasal orang, kalau orang kata tu orang yang jahil kan, jadi orang jahil susah nak nak berhujah. Kita boleh buat satu teguran supaya apa? Kita ingkar. Kita ingkar sama ada dengan apa, dengan tangan, lidah ataupun hati kan. Jadi yang ini tak kena dengan tangan kerana dia bukan mungkar besar. Kalau dia misalnya dia hadiahkan. Jadi kita kata masalah khilaf ni memang agak kuat. Ha, jadi kita kata kita ingkar dengan ingkar yang ringan. Maknanya kita irsyadkan kepada yang lebih baik. Kita anjurkan kepada yang lebih baik. Dia anjurkan yang lebih baik ni kita tak tekanlah kerana masalah mereka jahil. Jadi kalau kita dah tetapkan misalnya okey tak kita tak apa tak tak buat ini kerana kita nak buat, kita inginkan misalnya semua doakan kita beliau begini semua doalahkan sendiri, misalnya kita dah kita ambil langkah untuk kita lah menganjurkan sebagainya, mungkin bolehlah. Tapi kalau kita tak mampu juga, jadi kita punya yang buku Yasin tu jangan adakan. Tapi selalu mereka bawa sendiri. Selalunya ada orang bawa sendiri. Ada golongan, ada yang pengapit ni dia bawa di dalam tangan. Yang ringan, ada ringan. Ada soalan yang kita tak paksa bawa ke minggu depan. Bolehkah kita masuk kuil atau tempat orang Hindu solat sembahyang dijemput majlis kahwin? Apa pendapat kata bolehkah kita ziarah kubur orang kafir? Ini berat sikit, kita nak kena tegur sikit. Ustaz, adakah dibolehkan membaca ayat Nabi Ibrahim semasa seseorang dalam keadaan demam panas? Ayat Nabi Ibrahim apa? Ha? Surah Ibrahim. Apa dasarnya? Nabi Ibrahim kena jabat dalam bagulah. Oh, ayat itulah. Ayat Kuni Barza wa Salama. Okey. Wallahu a'lam, ta'ala, tak tahu. Ada dalil tak? Tak tahu. Tapi kita kata kalaulah ayat Quran boleh tak diruqyahkan, kita boleh ruqyah. Bacalah Fatihah lebih baik. Kerana Fatihah tu adalah ruqyah, dinamakan ar-ruqyah. Jadi kita ambilkanlah dengan ruqyah ni. Ruqyah Fatihah atau surah-surah lainlah. Surah-surah yang masyhur. Tapi berkenaan dengan ayat tersebut, dia sebenarnya tak ada kaitanlah. Kaitan tak ada. Pasal dia panas kan, panas, temuan panas. Jadi panas api yang menyebab ini kita. Jadi baca ruqyah, Fatihah. Cukup Fatihah, banyakkan Fatihah. Kalau perlu minum itu tiupkan sikit. Untuk budak yang tak tahu minum, tak tahu baca, itu tiupkanlah. Kalau boleh kita baca sendiri. Dan tempat yang sakit tu, kalau tangan kanan tu duduk di tempat yang sakit, bacakan ruqyah ni. Itu lebih baik dia. Dari kita ini kita akan baca ke depan, tapi masalahnya adalah lebih kepada apa, kepada kita faham tentang apa, tentang dasar uluhiyah, rububiyah dan sebagainya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.